Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين بابا إبو جامع مسجد مؤذ بن جبل dan juga para pendengar radio Mu'ad bin Jabal, dan juga sebagaimana yang diinformasikan tadi para pendengar radio Hidayah, begitu ya. Nah, di Pekanbaru rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia nikmat yang tidak terhitung banyaknya, dan juga tidak akan mungkin kita bisa menilai harganya. Nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat duduk di majelis ilmu, ya. Nikmat dunia, nikmat lahir dan batin. Yang tentunya kita tidak akan bisa mensyukuri seluruh nikmat tersebut. Kenyataannya seperti itu. Dan aktivitas kita, kegiatan ibadah kita, amalia dan ubudiah kita itu hanya mampu mensyukuri secuil dari nikmat di sekian banyak nikmat yang tidak bisa dihitung itu. Oleh karena itu, mari terus tingkatkan keimanan, ya, bersungguh-sungguh dalam berubudiyah kepada Allah untuk mensyukuri nikmat yang begitu banyak. Karena dengan seperti itu kita akan meraih rahmat dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin, yang membawa seluruh kebaikan bagi alam semesta, yang menerangi kedatangan dan diutusnya beliau menerangi alam semesta ini dengan cahaya ilahi, yang menepis bermacam kegelapan yang telah menaungi atau telah mendominasi kehidupan manusia. Pada waktu alam semesta ini telah gelap gulita, tidak disinari lagi oleh cahaya iman dan ilmu ketaatan, sehingga Allah mengutuk seluruh penduduk bumi, Arab dan Ajam, Arab dan non-Arab, kecuali hanya segelintir, aqalul qalil, dari manusia yang masih mengamalkan kitab sebelumnya, dan itu sangat sedikit. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati hambanya, sehingga mengutus seorang rasul membawa cahaya yang menerangi kehidupan manusia, sehingga dalam kurun waktu yang tidak lama dengan diutusnya rasul sampai wafat beliau tidak lebih dari 23 tahun, begitu drastis perubahan dunia dari alam kejahilan gelap gulita dalam segala aspek kehidupan menjadi manusia pilihan Allah yang terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Ilmu menerangi kehidupan mereka, keimanan menjadikan hati mereka subur dan bersemi dengan nilai-nilai kebaikan. Akhlak mulia menghiasi diri mereka. Ubudiyah dan ketaatan adalah santapan jiwa dan rohani mereka. Sehingga Allah abadikan tentang kemuliaan dan kebaikan mereka itu dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, umat al-Islam. Tentu yang paling utama masuk dalam umat tersebut adalah para sahabat, generasi yang mulia, generasi pilihan, generasi yang telah diketahui karakter, sifat dan kemuliaan mereka sebelum mereka dilahirkan. Generasi yang tidak akan pernah terlahir ke permukaan bumi ini sampai kiamat seperti mereka. Diabadikan kebaikan mereka oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca di sore hari, di pagi hari, dan setiap kesempatan mendapatkan dalam Al-Quran kemuliaan itu. Kita dapatkan dalam Al-Quran kesucian jiwa mereka, ketenangan batin mereka, kemuliaan akhlak mereka, ketegaran dan kekokohan iman mereka, serta pengorbanan dan perjuangan yang mereka berikan di jalan Allah. Itu semua telah diabadikan dalam Al-Quran. Dalam setiap aspek kehidupan, tidak tersisa sedikit pun dalam aspek kehidupan ini kecuali telah mereka amalkan, sehingga pantas kita bangga, pantas kita berbahagia, dan pantas kita menjadi orang yang mulia, menjadi pengikut rasul yang mulia dan generasi yang mulia, sehingga celakalah orang-orang yang menghina mereka, celakalah orang-orang yang tidak mengetahui akan martabat dan kemuliaan mereka, sengsaralah orang-orang yang menanam kebencian dalam hati mereka kepada generasi yang mulia itu. Sungguh sangat celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sejenak kita ingin merenungi dan menghayati serta bertanya, kira-kira apa rahasia keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fase waktu yang hanya seperempat abad, tidak lebih. Di Mekah beliau 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Bukan demikian jemaah? Nah, tidak lebih dari seperempat abad, 23 tahun. Akan tapi beliau sungguh telah berhasil. melahirkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Islami yang nama dan kemuliaan perjuangan mereka telah mengukir keindahan sejarah peradaban umat Islam ini. Pantas setiap dari nama mereka itu ditulis dengan tinta emas. Pantas dari perjuangan setiap mereka itu untuk kita berkorban mempertahankannya dengan apa saja yang kita miliki dari dunia dan jiwa raga kita. Kemuliaan mereka adalah kemuliaan Islam dan kemuliaan umat Islam, dan penghinaan terhadap mereka, celaan terhadap mereka merupakan penghinaan dan celaan terhadap Islam dan kita di zaman sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan ikhwatul iman rahimakumullah, apa rahasia keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik generasi? Sebagaimana diutarakan tadi, ada generasi yang paling mulia dalam sejarah peradaban manusia dari dahulu sampai sekarang. Mereka orang yang mulia setelah para nabi. Dan generasi yang tidak akan pernah lahir kembali sampai yaumul qiyamah. Karena itu adalah istifa' min Allah, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna allaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba muhammadin khaira qulub fakhtarahu lisalatihi. Thumma nadhara fi qulubi الإباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب فاختارهم لصحبة نبيه. Allah memperhatikan, melihat hati para hambanya dan mendapatkan hati yang paling suci dan tulus adalah hati Nabi Muhammad. Muhammad, maka Allah mengutus beliau, memilih beliau sebagai nabi yang mengemban risalah. Kemudian setelah itu Allah perhatikan hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan bahwa hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling suci setelah hati Nabi Muhammad. Maka Allah memilih mereka sebagai sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga dalam perkataan yang lain, man kana mustannan falyastanna biman qad mat ulaika fa innal hayya la tu'man alayhi alfitnah ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhil ummati quluba wa a'maquhum ilma wa aqalluhum takallufa qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa hamli risalatihi wa nusrati dini fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup tiada aman fitnah. Tidak selamat dari fitnah. Siapa mereka? Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal, telah mendahului kita, as-sabiqunal awwalun. Mereka yang paling dalam keilmuannya, yang paling suci hatinya, yang paling sedikit takallufnya, yaitu memaksakan diri dalam hal yang tidak disyariatkan. Kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya dan memperjuangkan agamanya, maka kenali keutamaan mereka dan contoh mereka dalam kehidupan dan perihal mereka. Kenapa ini saya sampaikan? Karena beranjak dari fenomena dan kenyataan sejen tidak bisa dipungkiri kecuali oleh hati-hati orang yang sakit, ya. Kita ingin mengambil inspirasi bahwa keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik mereka sehingga menjadi generasi ya sebagaimana yang diutarakan tadi dan secuil dari kemuliaan yang kita utarakan tadi, itu bukan berangkat dari usaha yang kosong ya, tapi merupakan bimbingan ilahi yang menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsep terbawi, konsep pendidikan, konsep tarbiyah yang dibangun di atas wahyu, yang memiliki orientasi dan visi dan misi yang harus kita pahami, terutama kita yang memiliki ya anak, yang memiliki yang juga orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan, terlebih lagi dalam dunia di zaman sekarang ini, globalisasi informasi dan bermacam ya terjadi gejolak pemikiran dan juga bermacam konsep yang ditawarkan barat dan timur, utara selatan, kan begitu. Sululau berusaha untuk mencari konsep yang jitu untuk pendidikan atau yang dinamakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyah atau keilmuan. Ikhwatal iman rahimakumullah, umat al-Islam, umat yang mulia, pada dasarnya, pada hakikatnya, dan itulah yang seharusnya kita pahami dan kita yakini, tidak membutuhkan pada konsep selain konsep yang telah diturunkan oleh Allah pada Rasulnya, sehingga dengan konsep tersebut Rasul telah berhasil mendidik generasi, generasi yang ideal dan pilihan dalam segala aspek kehidupan. Kenapa pakar-pakar pendidikan mencari konsep-konsep pendidikan dari dunia barat, orang non-muslim dan orang-orang sekuler, liberal dan seterusnya? Kenapa mereka tidak mengkaji dan mempelajari konsep Islam dalam Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang lebih tahu tentang kejiwaan manusia? Siapa yang lebih tahu tentang kebutuhan jiwa manusia? Allahu Rabbul Alamin yang menciptakan mereka. Kemudian para rasul yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Sehingga kalau ada orang ingin mencari konsep pendidikan, ingin membenahi intelektualitas seseorang, emosionalnya, karakternya, akhlaknya, akidahnya, ideologinya, sehingga dia mencari konsep selain konsep ilahi nabawi, maka apa yang kita lihat di zaman sekarang ini, manusia berpendidikan tapi tidak berkarakter dan bermoral dan memiliki ideologi yang kokoh atau akidah yang kuat. Mereka hidup ya terombang-ambing, tidak memiliki pendirian, lebih lagi loyalitas dan kecintaan kepada agamanya sendiri. Itu kenyataannya. Jadi jangan kita sekarang menyesalkan atau menyesali, kok pendidikan ke begini, begini dan seterusnya, kenapa bangsa ini begini dan seterusnya. Ya, kita lihat karena kita telah keliru dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan, nilai pendidikan, konsep pendidikan yang jitu, yang betul bermanfaat, sehingga melahirkan anak didik generasi muda yang betul-betul bermartabat, bermoral dan berakhlak dan memiliki konsis, apa namanya, komitmen yang tinggi dan loyalitas kepada agama dan budi yang luhur dan juga akhlak yang budi pekerti yang luhur. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pakar-pakar pendidikan mereka berusaha menyebutkan konsep begini, begini seharusnya. Tapi selama ini konsep pendidikan yang islami itu mana? Mohon maaf. Kenyataan. Dan itu bukti yang tidak bisa, realita yang tidak bisa kita pungkiri. Nanti kita mungkin bagaimana konsep dalam Islam. Dalam dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan atau mungkin tingkat tinggi, perguruan tinggi. Konsep pendidikan yang kembangkan apa? Konsep yang hanya menitikberatkan kepada apa? Ya, transfer pengetahuan, pengembangan pengetahuan, teori. Betul enggak? Tapi dalam amaliyah, aplikasi dan realisme kehidupan yang real tidak terlihat. Maka dia berpendidikan sarjana, tapi ternyata dalam sisi ibadah, akhlak tidak terlihat dia seorang perbedaan muslim yang betul-betul ideal dan betul-betul menjadi uswah dan qudwah dalam masyarakat. Tidak kita memperhatikan kenyataan seperti itu? Itu kenyataannya. Karena yang dikembangkan bukan sistem pendidikan Islam, tapi pendidikan apa? Karena nanti bernamakan Islam, tapi konsep pendidikan sekuler, liberal, dan bermacam pemikiran di barat sana. Jadi sebatas di perguruan tinggi itu transfer ilmu selesai, maka tidak ada implementasi dalam kehidupan yang real, pengamalan ibadahnya. Sehingga kita melihat banyak berpendidikan tinggi, tapi lihat dalam ibadah, segi spiritualnya, lihat akhlaknya. Nah, tentu bapak-bapak saya dan mungkin para ikhwan di sini lebih tahu bagaimana ya, sampai begitu terpuruk negara dalam segi akhlak, sehingga sekarang terus digalakkan masalah apa? Pendidikan yang berkarakter. Kan begitu? Pendidikan yang berkarakter. Tapi juga karakternya bagaimana? Nah, waktu saya dari Jember ke Surabaya, qadarullah bertemu dengan salah seorang staf di Kemenak. Dia ya sedikit menyesali bagaimana kok sampai pendidikan kita ini banyak sekarang orang-orang yang sarjana-sarjana, kan begitu. Tapi ternyata kok malah yang tampil dalam dunia dakwah itu tidak para sarjana, orang-orang yang tidak jelas juga pendidikan akademisinya, kan begitu. Seharusnya mereka yang mungkin baik jurusan tarbiyah, pendidikan dakwah, itu mereka yang tampil, kan begitu. Ada apa nih? Dipertanyakan seperti itu. Saya berusaha diskusi dengan dia. Menurut pandangan saya, yang saya cermati selama saya pulang ke negeri ini, atau ada permasalahan yang sangat mendasar, konsep pendidikan yang keliru yang harus kita benahi. Saya melihat konsep pendidikan yang dikembangkan selama ini hanya sebatas transfer ilmu, naqlul ma'lumat, dan memperkaya wawasan, cakrawala, keilmuan, pengetahuan, wawasan, seperti itu. Itu dari satu sisi ya, baik. Tapi tidak cukup. Kita menginginkan konsep pendidikan yang betul mengkombinasikan antara ilmu dan amal. Yang demikian itu telah termaktub dalam pedoman hidup kita, dalam setiap rakaat yang kita baca. Dalam setiap rakaat yang wajib kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nih, an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sana kita tafakkur ayat ini. Sering kita baca, dan itu kita baca wajib dibaca dalam setiap rakaat salat kita. Tapi bagaimana kita mengilhami dari ayat tersebut menjadikan sebagai konsep dalam kita melakukan, mengkader, mendidik, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi rabbani yang memiliki martabat dan budi pekerti dan juga keilmuan yang kuat, keilmuan yang matang, dan juga akhlak yang mulia dan budi pekerti dan amal yang mulia. Kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Jalan orang-orang yang memiliki ilmu dan orang yang beramal mengamalkan ilmunya. Kita berlindung kepada Allah, diselamatkan dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang Yahud. Mereka ahlul kitab Yahud. Mereka mengetahui, memiliki ilmu, mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran risalah, tapi mereka tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan, maka kekufur terhadap risalah Nabi. Jadi mereka memiliki ilmu, pemahaman. Karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Dan jalan yang kedua, jalan orang yang sesat. Dia hanya bersungguh-sungguh beribadah, semangat beribadah, beramal tapi tanpa ilmu. Orang-orang Nasara dan orang-orang yang menyerupai metode dia. Nah, dalam dunia pendidikan kita melihat ketiga pola konsep ini ada. Ada orang yang hanya memperhatikan dalam masalah pemikiran, ideologi, dan hanya ingin memperkaya, mengasah intelektualitas dia, keilmuan dia, wawasannya, cukup. Dan itu terlihat dalam konsep orang-orang filsafat dan ahlul kalam. Maka menurut mereka, sebagian mengatakan yang standar keilmian dan objektivitas dalam ilmiah itu hanyalah sesuai dengan akal mereka, ilmuwan mereka. Ini ditanamkan, itu yang ilmiah menurut mereka. Tapi tatkala kita utarakan pendalil yang betul-betul ya mutlak kebenarannya dia Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan itu bukan ilmiah. Sehingga pengetahuan mereka hanya sebatas wawasan, teori, tapi tidak ada aplikasi dalam amalan. Itu terlihat. Maka kita melihat, mohon maaf saja, juga pendidikan tinggi dan mungkin seno dalam mengpropkan begitu, ternyata juga mungkin baca Qurannya tidak lurus. Solatnya juga tidak benar, kan begitu? Mohon maaf. Dengan tidak meremehkan ya, mungkin gelar akademis seperti itu, tapi itu kenyataan. Mungkin bacanya tidak lurus. Tapi tatkala sampaikan ayat, kalau dia mengatakan itu tidak ilmiah. Tapi tatkala diutarakan konsep yang ilmiah ataupun pendapat pakar ahli ini, filsafat ini, filosof ini dan seterusnya, ya ini ilmiah. Lihat, itu namanya konsep yang ditebarkan oleh orang-orang sekuler dan orang liberal. Seperti itu. Hanya masalah keilmuan itu diukur dengan apa? Masalah relevansi dengan akal dan logikanya. Itu kita dapatkan dua perguruan tinggi, banyak kita dapatkan seperti itu, pola pendidikan. Nah, di sisi lain kita mendapatkan ada konsep pendidikan yang mereka mengutamakan masalah ibadah. Kesucian jiwa, ibadah, semangat, Masya Allah, zikirnya, ibadahnya luar biasa. Tapi tidak memperhatikan ilmu. Terkadang juga cara ibadah konsep itu bertentangan dengan ilmu yang sahih, tapi dia tidak memperhatikan. Yang penting dia semangat, ibadah, ibadah, ibadah. Tapi tanpa ilmu, itu ada. Yang mereka konsen dalam tazkiyatun nufus mereka, tapi dengan cara, bukan dengan metode atau cara konsep yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada perhatian pada ilmu. Nah, ini kedua konsep seperti menyimpang dari konsep orang mendapatkan nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mun'amu 'alaihim, mereka yang menggabungkan antara ilmu dengan amal tadi. Maka kalau kita melihat biografi dan sejarah para sahabat, para ulama-ulama kita, tabi'in, tabi' tabi'in, imam yang empat dan imam-imam ahli sunnah sampai detik ini, kalau kita melihat, baca biografi mereka, baca kehidupan mereka, bagaimana kehidupan mereka dalam ilmu, dalam tarbiyah, dalam ilmu dan amal, kita akan mendapatkan mereka yang selalu menggabungkan antara kedua unsur yang mulia, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana para sahabat keilmuan mereka, lihat bagaimana amalan mereka. Sawamun bin nahar, qawamun bin lail. Mereka yang puasa di siang hari dan ibadah di malam hari. Keilmuan mereka tidak akan bisa terkalahkan. Kedalaman ilmu dan ketajaman ya tinjauan dan juga analisa mereka enggak bisa ditandingi. Begitu generasi tabi'in. Begitu generasi setelah itu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, imam-imam yang lain. Yang nama mereka selalu disebut dalam dunia keilmuan, kan begitu? Islam. Pernahkah kita membaca bagaimana biografi mereka, kehidupan mereka? Saya memastikan bahwa pasti kita akan mendapatkan dalam hidup mereka selalu dua unsur ya terdapat dalam kehidupan mereka ini, ilmu dan amal. Dengan demikian Rasul berhasil mendidik generasi yang mulia itu. Nah, in konsep Islam dalam pendidikan ada dalam Al-Qur'an. Makanya selalu gabungkan antara iman dengan amal. Orang yang beruntung itu orang yang berilmu, beramal, berilmu dan beramal, sabar dan mengajak kepada kebenaran dan sabar. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia merugi kecuali orang yang beriman. Dan iman yang benar itu iman yang berdasarkan ilmu yang sahih. Itu. Maka di sini mencakup mana al-ilm. Kemudian yang kedua al-amal salih. Karena ilmu akan membuahkan amal. Dan amal dibangun di atas ilmu. Gitu. Maka kalau kita mendapatkan konsep pendidikan hanya menerapkan, hanya menitikberatkan dalam masalah keilmian saya yang transfer ilmu, tidak terlihat buah dari ilmu tersebut dalam kehidupan yang real, dan tidak ada implementasi, realisasi dalam ilmu tersebut, maka yakinlah, pastikanlah bahwa itu ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasul mohon ilmu an-nafi'. Begitu juga kita mendapatkan dalam Al-Quran bahwa orang yang betul-betul katakan ahli ilmu itu adalah orang yang betul takut kepada Allah, yaitu mengamalkan ilmunya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Itu yang alim. Berarti kita menyimpulkan konsep dalam Islam pendidikan itu bukan menjadi orang yang alim saja, tapi orang yang taat beribadah. Jamai milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini butuh perjuangan untuk mensosialisasikan konsep itu. Butuh perjuangan dan usaha. Nah, ikhwat al-iman rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk lebih, ya, pembicaraan kita lebih terkonsentrasi dalam bagaimana, ya, pendidikan Islam, dan kita memiliki anak, memiliki mahasiswa, memiliki dan yang lainnya, santri dan seterusnya, ya mungkin ya, diterjun dunia pendidikan, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Di sini ana akan menyampaikan bagaimana sebenarnya visi dan misi dan orientasi pendidikan dalam Islam itu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk mendidik, ya, dalam semua level pendidikan, jenjang pendidikan. Ya. Harus kita memiliki visi dan misi yang jelas, orientasi yang jelas dalam dunia pendidikan. Ya, dalam dunia pendidikan sekarang kalau ada suatu institusi pendidikan, ya, instansi pendidikan, mereka akan melihat apa visi dan misinya, kan begitu? Dalam pendidikan ini apa? Itu diperhatikan. Nah, bagaimana visi dan misi pendidikan Islam dan orientasinya apa? Ya. Ada berapa orientasi, ya, dalam pendidikan Islam? Ya, saya mengatakan di sini ada 6M mungkin, ya, bukan 6 miliar ya, tapi 6M orientasi pendidikan Islam itu. Ya, yang pertama, M yang pertama itu membangun apa? Membangun keilmuan, intelektualitasnya itu, yang ya inteleknya itu dibangun. Itu yang pertama, sebutkan secara umum dulu. M yang kedua membangun, yaitu akidahnya, atau mungkin dengan istilah mungkin lebih ideologi, tapi ya tidak mewakili, kalimat ideologi tidak mewakili akidah, ya. Taib. Yang ketiga, M yang ketiga membangun, yaitu ibadahnya, ya, amaliyah. Yang keempat membangun karakter atau akhlak. Ini. Kemudian yang keberapa itu? Yang kelima, ya. Yang kelima juga membangun skill, keahlian. Itu juga diperhatikan dalam Islam, ya. Jadi menjadi orang yang mandiri, orang yang berkarya juga diperhatikan dalam Islam. Kemudian juga yang terakhir juga membangun apa? Fisiknya. Jadi fisik yang kuat, fisik yang sehat. Nah, kalau kita perhatikan dalam Islam, ke-6M, ya, membangun pertama keilmuan, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bagi kita yang terjun ke pendidikan, ini memperhatikan orientasi pendidikan. Apa yang ingin kita bina dan kita bangun, yang ingin kita capai. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dalam kehidupan sahabat dengan Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan ya perkara ini. Yang pertama masalah keilmuan. Karena dalam diri kita, jelaskan oleh para ulama, ada dua, yaitu dua kekuatan, ya, dua potensi. Yang apabila kedua potensi ini selalu kita tingkatkan, kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan, ya, maka kebahagiaan, kemuliaan itu akan bisa dirasakan oleh seseorang. Ya. Yang pertama kata para ulama, kekuatan dari sisi apa? Nalarnya, pemikirannya, ilmunya, intelektualitasnya. Al-quwah al-ilmiyah. Jadi pendidikan Islam membangun nih kekuatan ini. Membangun keilmuan. Menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang paham dengan hukum Allah, orang yang kenal kepada Allah. Dan keilmuan ini, itu secara global dibagi pada tiga. Keilmuan yang masuk dalam Islam tadi. Pertama, ma'rifatullah, keilmuan tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatu an-nabi, keilmuan tentang Nabi. Yang ketiga, ma'rifatuddin, tentang Islam ini. Ini yang dibangun dalam keilmuan dalam Islam. Ini tiga. Jadi Islam dalam pendidikan, orientasinya ingin membangun keilmuan anak didik kita, mereka paham, kenal kepada Allah. Kenal kepada Rasulnya. Dan kenal kepada agamanya. Nah, ini luas pembahasan ini. Maka kajian-kajian tentang usul salasa itu pada saatnya kesini perginya. Ingin membangun ini. Ya, tiga landasan utama. Dan perlu diketahui jemaah bahwa ketiga landasan ini juga yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu ad-din ini. Keilmuan kita tentang Allah, tentang agamanya, tentang apa? Tentang Islam ini. Nah, itu orientasi yang pertama. Berarti kita harus selektif, harus kritis, ya. Karena dalam untuk mencapai, untuk membangun ketiga, ya, keilmuan tadi pada Allah, mengenal Allah. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi sampai tingkat jenjang pendidikan yang paling tinggi, dia tidak kenal kepada Allah, untuk apa? Pendidikan menyandang gelar yang paling tinggi dalam dunia akademik, tapi dia tidak kenal kepada Allah. Dia tidak akan pernah merasakan yang namanya kelezatan hidup tadi. Seperti itu. Jadi yang pertama sekali, bagaimana mengenal Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan nikmat karunia. Diciptakan kita untuk tujuan yang mulia. Agar kita selalu menghambakan diri kepadanya. Agar selalu kita memanjatkan segala urusan kepadanya. Bersari hidup dan mati kita kesembahkan pada Allah. Sudahkah kita kenal bagaimana kiat-kiatnya, keilmuannya, bagaimana aplikasinya, realisasinya bagaimana? Nah, itu perlu dipelajari, ditanamkan itu. Sehingga ada kaitannya nanti dengan apa? Dengan karakter. Karena ini berkaitan semua ini. Ya. Ketiga orientasi tadi atau keenam M tadi itu semuanya memiliki apa? Korelasi. Tidak bisa dipisahkan. Karena tatkala dia kenal kepada Allah sebagai contoh, tatkala dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mewarnai perilaku dan karakter dia. Lebih mudah kita nanti membangun karakternya. Karena ingat, takkan dikenal kepada Allah, dia meyakini, dia takut kepada Allah dan juga meyakini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala ingin berbuat, berperilaku, ingin melakukan suatu hal, penipuan misalnya atau pencuri atau korupsi, dia ingat, kendati manusia tidak memperhatikan saya, tapi Allahu Rabbul Alamin memperhatikan berapa triliun yang saya ambil dari uang negara tadi, kan begitu. Ya. Kendati manusia tidak mengetahui, tapi kan dia ma'rifat kepada Allah. Pengagungan kebesaran ma'rifat Allah telah tertanam dalam dirinya. Dia takut na'uzubillah. Kendati manusia tidak melihat hal itu, saya yakin Allah Rabbul Alamin mengetahui. Enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang apa namanya tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan nanti membangun karakter. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu yang tidak ditanamkan, dia mengetahui. Ya. Memiliki pendidikan, tapi kenapa? Ini ada kesempatan, ya ini kesempatan saya ini. Kapan lagi? Kan begitu? Ya, kapan lagi? Bukan permasalahan ini harta haram atau harta halal, enggak. Kapan lagi? Kesempatan. Jangan disia-siakan. Dan juga ini nanti akan mewarnai dalam dia berkarya. Ya. Beraktivitas, sehingga kalau dia nanti telah memiliki, membangun skill dia, keahlian dia, dia juga akan bekerja dengan apa? Mencari hal yang halal, bukan semua cara yang dihalalkan. Kenapa? Karena dia yakin juga akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Ya, dari mana kamu mendapatkan dan kemana kamu gunakan? Itu korelasi dan juga hubungan ya antara keenam dari apa orientasi dan juga visi dan misi pendidikan Islam tadi. Ini. Nah, itu yang pertama, ma'rifatullah. Itu keilmuan yang kita bangun, terus ditanamkan itu pada anak didik kita, kepada mahasiswa, kepada santri kita, semua ditanamkan. Dan juga ke dalam masyarakat yang kita berusaha mengajak mereka untuk ya berilmu, itu harus disampaikan. Yang kedua, ma'rifah kita kepada Nabi, itu ditanamkan. Bagaimana kita kenal kepada Nabi? Apakah sekali setahun kita kenal pada Nabi, memeriahkan, misalnya kita bangga meriah, dan siapa yang tidak bangga dengan kelahiran Nabi SAW? Apakah cukup dengan seperti itu? Atau ma'rifah menyertai segala seluk beluk kita dalam beribadah, dalam akidah. Kita kenal pada Rasulullah, kenal akidahnya, kenal ibadahnya, akhlak yang mulia, sehingga beliau yang menjadi suri tauladan dan yang menjadi uswah dalam kehidupan kita. Itu yang kenal. Ini banyak pembahasan tentang bagaimana ma'rifatun Nabi, apa saja yang termasuk ke dalamnya, keilmuan kita tentang masalah itu. Baik, yang selanjutnya ma'rifatu dinil Islam, agama yang Allah muliakan kita dengan agama yang mulia ini. Kita harus mulia dan bangga dengan agama Islam ini. Ini kemuliaan kita. Wa mahma btaghainal izzata bighairil Islam adzanna Allah. Selama kita mencari kebahagiaan, kemuliaan, kejadian selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Nah, sekarang ada pertanyaan, sudahkah kenal kita kepada agama ini? Anak didik kita, mahasiswa kita, santri kita, sudah kenal kepada agama ini? Ini yang harus kita tanamkan. Bangun itu, keilmuan yang benar itu. Tentunya keilmuan ini tidak akan mungkin dengan rekayasa. Ya, tentu keilmuan yang bersumberkan referensi yang jelas. Ya. Kata mereka dalam dunia ilmiah itu kan disebutkan referensinya apa? Kan begitu penelitian itu. Harus ada referensinya dari mana? Teori dan seharusnya ini referensi kita. Qala Allah wa qala Rasul. Ada itu semua dalam Al-Qur'an itu. Ya. Ada semua tentang bagaimana ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada Rasul, kepada agama tadi. Nah, ini yang pertama. Itu secara umum saja. Rinciannya itu perlu nanti ya. Ini membutuhkan ya mungkin 16 SKS kan begitu untuk kuliah di perguruan tinggi kan begitu. Berapa SKS? 16 ya. Nah, itu pun enggak cukup itu. Ya. Apalagi kalau mungkin 14 SKS yang enggak cukup itu. 14 SKS pertemuan yang enggak cukup ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya, orientasi yang pertama yang kita membangun keilmuan tadi, ilmu yang benar. Jadi bukan Ada hal yang perlu kita sekarang ini mereka bicara tentang masalah ilmu, pendidikan ilmu. Tapi konsep ilmu dalam Islam itu sebenarnya bagaimana? Konsep keilmuan yang dikembangkan ditawarkan konsep keilmuan dalam perspektif apa? Orang-orang filsafat orientalis. Itu keilmuan yang dikembangkan, itu teori keilmuan filsafat. Maka ada teori keilmuan dalam filsafat kan, filsafat ilmu kan begitu dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang dikembangkan. Bukan konsep keilmuan yang betul berlandaskan dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, ini yang perlu tugas orang-orang yang mungkin para dosen ilmuwan yang betul memiliki ya Allah yang pada sekolah Al-Quran dan Sunnah ini perlu untuk dikembangkan. Nah, disosialisasikan dan juga terus disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membangun kita dulukan amalnya, ya, karena tadi kaitan dengan ilmu dan amal tadi. Nanti kita sebutkan akidahnya. Membangun apa? Yaitu amal. Dalam dunia pendidikannya apa itu? Mungkin apakah mungkin cocok dengan emosionalnya? Tidak tahu. Tapi yang jelas amalan. Arti orang yang memiliki semangat untuk beramal. Ini kita bangun. Jadi ilmu yang dipelajari selalu diterjemahkan dalam bentuk amalan, diimplementasikan dalam kehidupan saya dengan amalan tadi. Jadi orang yang ahli dalam keilmuan, masya Allah, paham, pakar tentang Islam ini, tentang hukum-hukum Allah, kemudian apa? Diamalkan. Makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kenapa Allah mengatakan yang sungguhnya orang yang ahli yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dia bukan orang yang banyak ilmunya. Ingat dalam Islam, konsep Islam bukan orang yang banyak wawasan dan ilmunya, tidak. Karena ilmu itu bukan bikathrati riwayah, bukan kena banyaknya hadis yang dihafal, ayat yang dihafal, pengetahuan, tidak. Tapi hakikat ilmu adalah taqwallah wa khasyyatuh, takut kepada dan khasyyatuh. Itulah innama yakhsallahu min ibadil ulama tadi. Kenapa demikian? Karena ilmu yang benar itu mengajarkan dua perkara yang sangat mendasar dalam kehidupan dan pengetahuan dalam Islam. Pertama, dia akan memperkenalkan dia kepada Allah. Dan yang kedua, akan memperkenalkan dia atau mengajarkan dia tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menyebabkan mereka selalu ingat kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Amalan. Ini potensi yang kedua yang ada pada diri kita. Yang pertama tadi ilmu, ya kan? Yang kedua, quwwah amaliyah. Atau quwwal iradiyah. Keinginan untuk mengamalkan atau beramal. Terus dibangun. Jadi ilmu bukan ilmu yang kosong dari amalan. Karena ilmu yang kalau membangun kekuatan ilmiah saja tanpa membangun kekuatan amaliyah, praktek, ya, ada teori ada praktek, kan begitu, maka itu hampa, kosong, ibarat pohon yang rindang, ya, tapi enggak ada buahnya. Enggak bisa dinikmati. Enggak bisa dinikmati. Bahkan itu termasuk indikator yang menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min la yanfa wa qalbin la yakhsha. Kan begitu? Wa nafsin la tashba wa du'a la yusma. Wa na'udzubika min haulail arba. Itu di antara indikator menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak membuahkan amalan. Tapi ingat, amalan yang di sini yang dimaksud bukan semua amalan. Amalan yang dalam apa? Dalam batasan syariat yang kita kenal dengan amalus soleh. Bukan semua yang rajin beribadah, beramal. Tidak, sekarang tidak semua ibadah rajin beribadah itu belum tentu amalannya benar. Jadi orientasi kita membangun amalan yang betul, amalan yang berkualitas. Yaitu kualitas tadi, intelektualitasnya, kemudian kualitas ibadahnya, amalannya. Itu yang kita bangun. Nah, itu tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan memahami dua per satu, dua. Kita harus menanamkan terus keikhlasan kepada dalam beramal. Ini modal utama. itu dibangun, disampaikan kepada anak didik kita dalam kita beramal, berubudiah, berkarya, ikhlaskan niat kepada Allah. Ya, seperti itu. Tugas tunaikan dengan baik, dengan ikhlas. Lalu dalam beramal, siapa yang harus kita ikuti? Ya Rasulullah. Itu orientasinya ke sana. Membangun ya potensi amalia yang ada pada diri kita. Nah, kedua kekuatannya ada pada diri kita. Kita selalu berhasrat memiliki irada dan keinginan untuk beramal. Ini quwa amaliyah ini. Potensi amalan yang ada pada diri kita. Kita selalu berniat untuk beramal. Selalu kita menginginkan untuk berbuat, berkarya, beramal, beribadah, kan begitu. Itu nama quwa amaliyah. Yang pertama quwa ilmiyah, kita selalu ingin mengetahui. Ingin menambah wawasan, ingin menambah keilmuan, itu quwa amali ilmiyah. Nah, itu harus dikombinasikan. Ya, karena sangat erat hubungannya, nggak bisa dipisahkan. Karena tanpa diamalkan maka ilmu akan hilang. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta fal ilmu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Setelah itu connect itu, selalu membangun koneksi antara ilmu dan amal itu, selalu koneksi itu, selalu connect itu, membangun terus koneksinya. Kalau nanti ilmu menjawab, maka terus nyambung, terkoneksi. Kalau tidak, terputus. Jadi ini ilmu ini, dia minta ya harus diamalkan. Kalau diamalkan ya nyambung tadi ilmu tadi. Tapi kalau enggak diterima, maka dia terputus. Ya, itulah banyak penyakit kita di zaman sekarang ini, ya, bahwa kita hendak belajar, tapi ternyata amalannya sangat kurang. Nah, ini perlu dibangun ini. Yang sangat disayangkan, kata beliau, yang sangat disayangkan dan banyak keajaiban ya di bumi Nusantara ini dalam dunia pendidikan misalnya, ya, mereka yang atasnamakan mahasiswa misalnya pendidikan agama atau mungkin usuluddin yang lainnya, tidak terlihat ada semangat untuk beramal, kan begitu. Bahkan sholat pun dia cuek aja, kan begitu. Terlihat ya ada mereka yang sholat, tapi pun sholatnya juga ya gimana ya, cara sholatnya dan selainnya atau yang hal yang lainnya, ada sebagian dia cuek. Azan pun dia cuek aja, terus aja nggak ada. Kesadaran ini, yang kesadaran untuk beramal ini yang kita tanamkan. Nah, oleh karena dalam Islam ini orientasi yang kedua itu yang kita membangun, yaitu kesadaran untuk beramal, beribadah, dan beribadah yang soleh tentunya, yang baik. Dan itu hanya dengan dua syarat, tentang keikhlasan kita dan tentang apa? Tentang mengikuti sunnah Rasul. Karena kalau beramal, beribadah, mengamalkan ilmu tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul juga, itu tidak akan diterima, kan begitu. Makanya ibadah yang perlu dibenahi itu kaifiyah. Kalau saya ikhlas, insya Allah semua kita mudah dan insya Allah ikhlas. Motonya sendiri kan begitu, ikhlas beramal, kan begitu. Betul gak? Ikhlas beramal, insya Allah kita ikhlas semua. Makanya kita, yang penting kan ikhlas saja, ikhlas. Tapi ini seringkali kita mengabaikan faktor yang kedua, yaitu yang penting saya meneladani Rasul, itu jarang itu. Nah, sekarang kita rubah mindset kita itu, pola pikir kita dirubah. Ya harus motonya yang penting ikhlas dan sunnah begitu, atau mungkin yang penting ikhlas dan apa? Sesuai dengan sunnah. Itu harus seiring sejalan itu. Dan itulah yang amalan yang berkualitas tadi. Jadi Islam itu agama yang berkualitas, ya. Enggak asal-asalan. Berkualitas. Sekarang kan terus proporsionalitas, kualitas, kan begitu terus digalakkan dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang kualitas tadi dalam ibadah tadi. Harus keikhlasannya dan juga loyalitas yang tinggi dalam mengikuti sunnah Rasul dalam beribadah. Baik. Selanjutnya, itu masalah ibadah, masalah ya. Sampai jam berapa? 11:04. Sekarang jam berapa ini? Jam 10. Baik, insyaallah nanti ada tanya jawab ya. 11:45 dengan tanya jawabnya. Oke, insyaallah ana ya persingkat ya. Taib. Itu yang kedua. Yaitu orientasi kita adalah menanamkan ya ini kualitas ibadah atau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tadi. Nah, itu harus agar kita masuk ke dalam jalan orang yang dapat nikmat tadi. Ya. Oleh karena itu, kata para ulama salafus saleh, ya para ulama, kalau tidak saya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fabihi syabahun bil yahud." Lihat. "Wa man fasada min 'ubadina fabihi syabahun bin nasara." Kalau ada yang rusak dari kalangan para ulama atau orang yang berilmu, ya, arti tidak mengamalkan ilmunya, itu ada dalam dirinya sifat dan karakter orang-orang Yahud. Ada keserupaan dengan itu. Karena Yahud itu mereka maghdub. Kenapa dimurkai oleh Allah? Mereka punya ilmu, mengetahui kebenaran tapi tidak diamalkan. Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang rusak menyimpan dan melenceng di lengan ahli ibadah, jadi dia hanya memperhatikan apa potensi yang kedua tadi, kekuatan yang kedua saja, amalia saja, semangat ibadah masya Allah luar biasa, tapi ternyata amalan tidak nyunnah, amalannya ikut-ikutan tradisi budaya ya, warisan para leluhur toh itu ma wajadna alaihi aba'ana. Nah, ini kata ulama tersebut, fabi syabahun bin nasara, pada diajak keserupaan sifat atau karakter orang Nasara. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah. Rahbaniyah itu mereka semangat beribadah, beramal, kan begitu konsentrasi ibadah. Tapi mereka itu ibtada'uha, dibuat-buat oleh mereka. Allah tidak mewajibkan hal itu bagi mereka kecuali hanya menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka sesat. Ilmu tanpa diamalkan terkutuk, dan amalan tanpa ilmu sesat. Dan yang mendapat mun'amu alaihim, yang diberkahi, yang diberi nikmat, orang yang berilmu dan beramal, itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah konsepnya. Ini yang kita bangun. Begitu Rasulullah membangun dulu para sahabat, bagaimana membangun dua kekuatan dan potensi ini dalam diri mereka. Jadi kita melihat kalau mereka bertanya itu, kalau kita bertanya bagaimana? Banyak pertanyaan kita ingin menambah wawasan, kan begitu? Betul enggak? Di amalannya kurang, para sahabat enggak? Akhbirni bi amalin a'malu bi adkhulu jannah. Lihat. Ya Rasulullah, kabarkan kepada suatu amalan yang apabila aku amalkan aku masuk surga. Lihat. Jadi bukan bertanya untuk apa? Memperkaya wawasan, ya datang enggak? Tapi mereka selalu menggabungkan antara kedua ini, permasalahan ini, ilmu dan amal. Begitu mereka bertanya. Ini menjelaskan pada mereka bahwa konsep pendidikan yang ditanamkan Nabi itu terus membangun kedua potensi ini. Ilmu, intelektualitasnya, ilmunya. Oh ya, tahu ini ilmunya. Kemudian dia amalkan, dia masuk surga. Pernah ada kita menyadari hal seperti itu? Nah, ini yang harus. Jadi kalau bertanya, berusaha bertanya yang hal-hal yang ya bisa untuk diamalkan. Jangan sekedar ingin memperkaya wawasan, kan begitu, memperluas cakrawala pemikiran, jangan seperti itu. Ya, mari kita berusaha meneladani beliau dalam hal-hal yang telah diutarakan tadi. Naam. Kemudian yang ketiga atau yang ketiga ya? Yang keempat atau yang ketiga? Ketiga, membangun apa? Akidah. Tadi saya katakan ideologi, tapi ya enggak mewakili kalimat ideologi itu. Karena ideologi itu seolah-olah itu apa? Hasil rekayasa dan juga penemuan manusia. Ideologi kan begitu. Tapi memang tidak, bukan itu. Kalaupun kita mengatakan ideologi, yaitu betul pemahaman dan keyakinan. Akidah. Makanya lebih cocok itu akidah. Ya cukup kita makan akidah saja. Ya, akidah. Membangun akidah. Membangun keimanan. Atau mungkin ke istilah lain. Membangun tauhid. Karena akidah dan keyakinan itulah modal utama. Itu landasan utama. Oleh karena itu kita mendapatkan dalam hadis Jibril. Ini konsep nih dalam Islam. Hadis Jibril tadi. Kalau ada orang yang bisa melakukan penelitian bagaimana konsep pendidikan dalam studi analisa terhadap hadis Jibril. Itu bagus sekali itu. Kalau memang ada masih belum punya pendidikan kan begitu. Hadis Jibril. yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kan begitu? Apa enggak hadisnya itu? Ya Jibril, ya, dengan pakaian yang bersih putih, kan begitu, penampilan yang rapi, enggak seorang pun sahabat yang mengenal dia. Ya, enggak pernah melihat sosok yang seperti itu di kota Madinah. Dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersimpu. Sebagian menjelaskan bahwa lutut beliau dengan lutut Rasul itu ketemu, kan begitu? Lengket. Begitu dekatnya, duduk bersimpu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Begitu. Kemudian kata Rasul, "Walaysa al-mas'ul bi'alamin as-sa'il." Dan begitu. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Kemudian diminta lagi, akhbirni anil iman, dan kemudian anil ihsan. Kesimpulannya Rasul menjawab, ya, iman, Islam, antashhada la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, tuqima salat, tu'tiya zakat, wa tasumu ramadhan, tahajjul bait. Qala sadaqta. Ini ajib ini. Kata. Fa ajibna lahu, kata para sahabat. Dia yang bertanya juga dia membenarkan. Kan begitu. Ini ajib sekali. Itu pembelajaran bagi para sahabat. Bertanya lagi, akhbirni anil iman. Disampaikan al-iman, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa mal akhir, antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Qala sadaqta. Kamu benar, jawabannya benar. Dia bertanya tapi membenarkan jawabannya. Berarti kan dia tahu jawaban, telah tahu jawabannya. Ajibna lau yas'alu yusaddiqu. Ini ajib sekali. Dia yang bertanya membenarkan. Ketiga, akhbirni anil ihsan. Kan begitu? Dijelaskan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Jika kamu yakin tidak bisa melihat Allah, maka yakin Allah melihat kamu. Sehingga kita betul ibadah yang betul berkualitas. Malu kita hadapan Allah, ibadah asal-asalan, kan begitu? Naam, seperti itu. Kemudian tanya juga tentang bagaimana tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Intinya di akhir hadis Rasul mengatakan pada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il. Kamu tahu siapa yang bertanya itu, Umar? Allah wa Rasulullah alam. Kami tidak tahu. Qal fa'innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itu Jibril yang datang bertanya, mengajarkan kalian tentang apa? Tentang agama kalian. Jadi itu kalau datang diskusi itu pembelajaran bagi para sahabat. Para sahabat mendengar iman antu'mina billahi wa ila akhir hadis. Islam antashhadu illallah wa anna Muhammad. Ihsan. Para sahabat mendengar semuanya jawaban itu. Itu pembelajaran. Intinya menjadi permasalahan kita di sini tentang iman tadi, itu yang harus kita tanamkan, tentang prinsip keimanan yang benar. Akidah yang benar. Karena ini akidahlah sebagai modal kehidupan. Orang yang tidak memiliki akidah yang benar, dia akan terombang-ambing. Ya. Terombang-ambing oleh gelombang fitnah yang luar biasa di zaman gelombang syubhat dan syahwat. Gelombang syubhat di zaman sekarang ini luar biasa. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia dalam dakwah dan seterusnya. Luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang aneh, nyeleneh, ya, luar biasa. Sekularisasi, liberalisasi, sialisasi, ahmadialisasi, macam-macam, ya kan begitu, dan macam-macam. Itu dikembangkan. Dikemas dengan kemasan ilmiah. Nah, begitu. Jadi ini ilmiah untuk mereka. Teori-teori filsafat-filsafat dan yang alien-alien yang sufisme yang betul-betul ekstrim itu, wahdatul itu dikemas dalam bentuk ilmiah. Ya. Pemikiran-pemikiran Mu'tazila, rasionalisme, kan begitu, dan pemikirannya macam-macam. Apalagi sekarang pemikiran-pemikiran yang dikenal dengan ekstrim dan pemikiran suka mengkafir-kafirkan kaum khawarij. Ya. Apalagi pemikiran-pemikiran mengembangkan atas nama cinta alwi mengkafirkan sahabat mengatakan Quran tidak sempurna seharusnya. Pemikiran yang luar biasa. Nah, kalau kita tidak memiliki akidah, kalau anak didik tidak dibangun dalam jiwa mereka akidah yang kuat, yang kokoh, mereka akan terombang-ambing. Inilah benteng. Nah, benteng yang kuat. Masih ya? Oh iya, nah. Iya, baik. Benteng yang kuat ini. Sehingga kita melihat bagaimana ketegaran, kekokohan ya para sahabat Nabi dalam memegang akidah. Mereka yakin ya apapun yang mereka hadapi dalam hidup, mereka rela mengorbankannya demi keselamatan akidah mereka. Dalam perjuangan kita melihat ya azab, siksaan yang mereka hadapi di dalam menghadapi, mengemban dan memegang kebenaran itu. Ya. Tidak ada arti sama sekali bagi mereka selama itu akidah mereka selamat. Nah, sekarang ini bagaimana? Mudah sekali orang menukar akidah dan agama dengan mungkin sebungkus Indomie kan begitu. Iming-iming duit begini seterusnya udah bertukar. Yang penting kamu udah ikuti aja. Kamu mau pulus duit ya ini. Tapi bukan demikian sikap dan juga perilaku seorang muslim. Seorang muslim ada orang yang memiliki akidah yang kokoh, pendirian yang kuat dan keyakinan yang mantap. Ya, bagaikan karang di lautan. Seperti itu. Enggak bisa tergoyahkan. Ini agama saya. Ini akidah saya. Saya bangga dengan akidah ini. Saya kuat dengan akidah ini. Seperti itu. Gak mudah terombang-ambing. Nanti datang seorang mengatakan dengan penampilan Islam, dengan kemasan Islam, udah diterima. Oh iya, bagus juga ya. Bergaya ilmiah kan begitu. Semangat-semangat. Ya. Datang satu lagi. Wah ini betul mendirikan khilafah Islamiyah bagaimana. Oh iya, mantap juga ya. Khilafah Islamiyah kapan lagi kalau gak tegak sekarang kan begitu. Ya. Atau juga dalam dunia-dunia pengkaderan pergerakan itu macam-macam. Oh iya ini sekarang negara ini udah banyak togut-togutnya kan begitu. Kafir semua ini. Oh iya mantap juga ini. Berarti mau ada kafir semua diserang, serbu, anarkis macam-macam kan begitu. Muncul namanya apa istilah terorisme kan begitu. Dari pemahaman akidah yang batil. Ada lagi. Dengan mengatasnamakan tadi. Cinta Islam, perjuangan Islam. Dengan berkedok, memperjuangkan Islam. Membenci Yahudi dan Amerika kan begitu. Mereka menyelesaikan Islam. Tapi dengan apa? Mencela sahabat, mencela Rasulullah, mencela agama Allah. Kan begitu. Dengan atas namakan cinta. Wih, mantap juga ya. Kita cinta Ahlul Bait. Sahabat itu zalim, merampas kuasa dari Ahlul Bait. Kan begitu. Diterima juga. Bermacam. Ada yang mengatakan dunia akademis mengatakan seperti itu. Sama, kebenaran itu tidak ada yang absolut. Kebenaran itu apa? Relatif. Anda bisa memilih ini, saya bisa memilih yang lain. Silakan, semua bebas. Enggak ada yang absolut. Oh iya, mantap juga ini ilmiah ini. Kan begitu? Semua mantap, semua mantap, semua mantap semua. Ya kalau begitu kita beragama kayak bunglon seperti itu yang enggak akan tersisa dalam dunia, dalam agama kita, diri kita suatu keyakinan lagi. Kita bingung. Itu namanya talawun dalam beragama. Bunglonnya itu, enggak memiliki pendirian. Oleh karena itu kita mendapatkan bagaimana perhatian ulama kita dalam masalah akidah dan keyakinan ini. Kita mendapatkan karya tulis yang luar biasa. Karya ilmiah mereka yang menjelaskan tentang akidah. Lihat dalam Imam Ahmad rahimahullah, tatkala muncul sekte yang mengatakan Quran itu makhluk, kan begitu? Sebagai perbandingan atau sebagai ilmu bagi kita atau mungkin sebagai contoh, bagaimana dampak dari akidah yang kokoh itu dalam membentengi jiwa dari pemikiran-pemikiran yang aneh dan nyeleneh itu. Zaman Imam Ahmad rahimahullah. Itu dinasti Abbasiyah yang tujuh Khalifah Ma'amun itu mengatakan bahwa Quran itu makhluk karena di sekitar dia adalah para menteri-menterinya orang yang memiliki pemikiran itu. menteri-menterinya, penjabat-penjabatnya, terpengaruh dengan pemikiran orang-orang filsafat dan ahlul kalam Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan Quran makhluk. Berarti kalau Quran makhluk seperti perkataan biasa, enggak ada nilai abanya. Nilai kesuciannya sama, bisa diterima, bisa tidak. Berarti hancur agama semuanya. Itu maksud mereka. Itu dipaksa. Bahkan banyak ulama yang dibunuh, dipenjara. Banyak demi mempertahankan itu dipaksa di semua jenjang pendidikan disampaikan teori yang seperti itu. Tapi lihat Imam Ahmad rahimahullah, ini akidah, inilah makna sebuah perjuangan dalam mempertahankan akidah. Apapun ancaman, ya, bahkan beliau dibrogol dengan rantai besi, dibawa mau ke Baghdad, dia pada menghadap khalifah, mau dipenggal ini. Tapi dalam perjalanan, ya, khalifah yang apa itu yang meninggal, ya, tidak jadi beliau. Tapi beliau telah sampai di penjara. Para ulama yang lain, angkatan Imam Ahmad, ada meninggal, dibunuh, kena mempertahankan akidah tersebut. Ya, begitu mereka yang namanya orang-orang yang sekte-sekte yang Mu'tazila dan Ahlul Kalam Jahmiyah itu menebarkan doktrin-doktrin yang seperti itu, tetap akidah Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Wa man qala bi anna al-Quran makhluk huwa kafir. Sepakat ahli sunnah semua. Quran kalamullah bukan makhluk. Kalau sempat dahulu, ya, ada mereka mengatasnamakan tokoh masyarakat. Oh iya, ini kondisi kita terdesak ini macam-macam kan begitu sangat sulit. Oh iya, tidak apa katakan aja. Quran itu apa salahnya? Kan begitu? Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan kehilangan identitas kita. Udah hancur. Berarti kalau makhluk sama dengan perkataan saya, dengan perkataan yang kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim sama. Makhluk. Tidak ada artinya. Lihat bagaimana Imam Ahmad mempertahankan akidah tadi. La. Quran kalamullah. Satu kalimat. Tidak ada. Quran kalamullah. Gairu makhluk. Tidak ada yang lain. Kalau kita ingin mengkaji bagaimana sejarah para ulama, ya, kehidupan mereka dalam mempertahankan akidah yang ancaman-ancaman yang mereka hadapi, tantangan mereka hadapi, ya, harga yang mereka harus berikan, luar biasa. Nah, ini yang ingin kita tanamkan al-ma'alid. Akidah yang benar, bukan akidah yang menyimpang. Sebab akidah yang benar akan melahirkan kebaikan, tapi akidah yang menyimpang juga akan melahirkan kejahatan. Sama. Tatkala tertanam akidah yang matakfir, setiap yang berdosa, yang bersalah, kafir, itu akidah orang khawarij. Maka muncul zaman sekarang orang yang memiliki ideologi seperti itu, ya, berarti siapa yang melakukan hal-hal yang maksiat dan dosa, tidak berhukum dengan Allah, kafir, berarti togut, berarti diperangi, berarti apa? Muncullah aksi-aksi yang kita lihat, aksi pemboman di sana-sini. Kenapa? Dari akidah yang batil. Oleh karena itu, kita sembetingi, ya, anak didik kita, mahasiswa kita, santri kita dengan akidah yang benar. Dan akidah yang benar telah jelas. Itu tadi landasannya. Qala Allah wa qala Rasul dalam hadis Jibril tadi. Itu akidah kita. Dan akidah-akidah yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW sampai detik ini. Alhamdulillah. Itu nikmat bagi kita. Pelajari akidah. Tanamkan, ya, dalam diri anak didik kita tentang, ya, eksistensi akidah. Keyakinan, keimanan yang benar. Keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati. Diucapkan dengan lisan, diimplementasikan dengan anggota badan. Itulah hakikat dan kesimpulan tentang masalah akidah tadi. Nah, itu harus dipelajari. Bang, iman kepada Allah bagaimana? Iman kepada malaikat bagaimana? Iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, yaumul akhir, negeri akhirat. Kemudian bagaimana pada qada dan takdir? Ya, takdir jalan baiknya. Iman kepada negeri akhirat, bagaimana akidah kita, apa yang kita yakini. Sehingga ada sekarang mengatakan, ya, karena tidak memiliki akidah yang benar, mengatakan, ya, azab kubur itu enggak ada. Coba kalau kamu gali kubur itu. Seperti itu aja, enggak berubah jasadnya, kan begitu. Main akal-akalan, juga diterima. Dengan bergaya ilmiah, ya, dikemas-kemas ilmiah menurut dia, main akal-akalan, begitu. Ada juga nerima itu. Kenapa? karena tidak memiliki akidah. Kalau dia tahu bahwa itu akidah ahli sunnah wajah akidah kaum muslimin, azab kubur hak, dia akan mengatakan tidak ada arti tulisanmu hanya kebohongan dan kebatilan belaka. Saya telah yakin akidah saya ini, saya akan mati. Semua kamu juga akan mati di alam kubur, saya, kamu dan saya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Begitu juga akidah. Dan akidah yang benar itu akan selalu menjadi motivator bagi kita untuk beramal. Lihat akidah kita. Kita meyakini bahwa di akhirat kelak kita akan mendapatkan kenikmatan. Betul enggak? Di surga. Mala ain ru'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu keyakinan kita, kenikmatan dalam surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati kita. Enggak bisa dibayangkan kenikmatannya. Itu kita yakini. Dan itu yang akan memotivasi kita untuk beramal. Beramal kita yaitu didapatkan dengan apa? Dengan amal, bukan dengan perangan-angan. Tatkala kita meyakini akan melihat wajah Allah untuk mendapatkannya bagaimana? Ya harus sholat, harus ibadah. Kan begitu? Nah, ini kaitan antara korelasi antara akidah sebagai motivator dalam beramal dan juga yang akan melahirkan amal soleh dan ibadah yang benar. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti ada korelasi dengan akidah, dengan karakter ini. Nah, itu masalah akidah kita. Dan akidah ahli sunnah jelas sekali. Kemudian orientasi yang selanjutnya atau tujuan dan visi misi pendidikan Islam membangun karakter tadi, akhlak. Sekarang ini negara ini krisis akhlak dan moral, kan begitu? Nah, krisis. Bukan krisis ekonomi saja. Ekonomi itu ya sebabnya krisis ini, iman dan akidah tadi. Hancur-hancuran akhlak dan moral bangsa ini. Padahal kita dikenal dengan bangsa timur ini, bangsa apa yang bermodal akhlak, kan begitu. Lihat, malu kita. Betul Pak? Ya, malu kita. Dengan tetangga, dengan apa, berantem sama kita. Iya kan? Kita yang menghadap rakyat jelata ini yang apa? Kok yang di sana berantem, tak pernah damai. Ya gimana itu? Iya kan? Oh, pendidikan semua itu. Sikut kanan, sikut kiri, ingin menjatuhkan, kan gitu. Politik ingin balas dendam, kan begitu. Itu gimana etika? Kita harus berakhlak moral, Pancasila moral, kan begitu. Begitu simbolnya seperti, tapi mana? Nah ini. Kena salah kaprah dan memahami akhlak tersebut. Kita harus menanamkan karakter yang benar. Akhlak, budi pekerti yang benar. Kena Islam, iman, amalan, dan akhlak. Ini tiga dimensi ini, tidak bisa dipisahkan ini. Iman pondasinya, amalan buahnya, dan akhlak ini mungkin perhiasannya. Aksesorisnya begitu. Biar rumah itu bisa mungkin apa? Cantik kan begitu. Jadi hiasi dengan akhlak yang mulia. Orang yang berilmu dan beramal, tapi tidak punya akhlak yang mulia, itu orang yang tidak disenangi oleh siapapun. Karena tidak ada akhlak yang mulia. Begitu. Nah, Islam, pendidikan dalam Islam selalu membangun ini. Karakter ini, akhlak yang mulia ini. Karena Islam agama yang berakhlak, agama yang berkarakter. Makanya Rasul mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dulu orang-orang Arab ada akhlaknya, jahiliyah, tapi belum sempurna. Disempurnakan Nabi SAW. Terkenal mereka dengan keberanian dalam memegang prinsipnya. Terkenal dengan mereka orang yang dermawan, orang yang jujur. Nah, jujur mereka. Tapi disempurnakan dengan Islam. Sehingga menjadi bagian dari agama Islam. Nah, selalu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wa Muhammad sungguh kamu berada di atas akhlak yang mulia. Nah, itu yang kita bangun. Akhlak bagaimana Islam yang menjunjung tinggi akhlak, Wa innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimal qaim. Allahu akbar. Dengan akhlak yang mulia saja kita terbisa sampai kepada derajat orang yang banyak puasa dan ibadahnya. Itu dengan akhlak mulia. Aqrabukum majlisan minni yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat nanti duduknya ya dariku duduknya kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya di akhirat kelak dalam surga siapa? Yang paling baik akhlaknya. Bahwa yang paling berat dalam timbangan seorang hamba di akhirat itu akhlaknya. Wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah qala husnul khuluq wa taqwa. Taqwallah husnul khuluq. Yang banyak masukkan masuk dalam surga takwa dan husnul khuluq. Luar biasa dalil menjelaskan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi ila akhir ayah idza hakamtum bainan nasi fahkumu bil adl. Naam. Maka Allah memintakan kalian untuk menunaikan amanah. Itu akhlak yang mulia. Inna Allah ya'murukum bil'adil wal-ihsan wa ita'i lil-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal-munkari wal-baghi. Itu semua akhlak Islam itu. Ya. Banyak sekali. Man kana yu'minu bil-yahi yawmil akhir qal yukrim jarah, muliakan tamunya. Qal yaqul khairan aw liyasmud, berkata yang baik atau diam. Lihat korelasi antara iman dengan akhlak tadi. Itu akidah yang benar tadi. Ini. Karena tatkala kita berakhlak mulia melaksanakan akhlak yang itu, kita beribadah, kita berpahala. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa akhlak dalam Islam. Dan akhlak ada dua. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada semua manusia. Akhlak kepada Allah bagaimana kita menjalin apa? Hubungan yang erat pada Allah dalam beribadah. Taat kepada Allah. Laksanakan perintahnya. Bertauhid kepada Allah. Itu akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak sama manusia, kita harus berikan kebaikan, tahan kejahatan kita, jangan mengganggu menzolimi, kemudian sabar dalam menghadapi ya bermacam dilema dan problem dalam kehidupan kita, kemudian terus dengan memberikan senyum yang senyum berwajah ceria dan ya kedapan manusia seperti itu. Nah, itu akhlak yang mulia dalam Islam. Berikan kebaikan. Nah, itu harus dibangun dan dilatih anak didik kita, ya, santri kita, mahasiswa kita, ya. Kalau yang kerjanya tawuran antar prodi misalkan begitu, dari satu kampus tawuran, itu akhlak siapa itu? Yang salahnya apa itu? Kampusnya, sistem pendidikannya atau bagaimana? Ya kan, tawuran. Nah, SMP sama tawuran, SMA tawuran, dan juga kuliah tawuran. Loh, kok selama ini kuliah belajar dan begitu, SMP, SMA, SMP kuliah masih tawuran yang tahu, enggak bisa yang... Ya. Itu permasalahan dari mana? Nah, bayangkan kalau generasi yang seperti itu yang akan memimpin masa bangsa ini ke depan, apa yang akan terjadi? Bapak-bapak sekalian yang, ya bapak-bapak saya yang telah ya... banyak mengecam asam garam kehidupan kan begitu. Bagaimana ini? Akhlak bangsa ini dulu sebelum merdeka atau setelah merdeka di awal-awal ini bagaimana dulu, Pak? Dengan sekarang bagaimana? Siapa bapak kita yang paling tua yang hadir pada kesempatan kali ini? Saya ingin bertanya ini. Ya. Yang paling tua siapa sekarang? Ya. Ini kemuliaan nih. Yang tua juga begitu semangat, masa yang muda-muda di belakang duduk jauh sana kan begitu. Nah, maaf ya, bukan itu maksudnya. Tapi yang jalan kita semangat. Yang tua semangat, yang muda juga lebih semangat. Ya, siapa yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi? Bagaimana perbandingannya bagaimana, Pak? Ya. Mungkin Bapak bagaimana bisa menjawab, Pak? Bagaimana, Pak? Perbandingannya. Ya, karakter bangsa ini. Ya. Perbandingan. Bisa, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Ya, apa yang Bapak pantau dan Bapak perhatikan ya? Mungkin enggak Bapak dah punya cucu, dah apa kan begitu, bagaimana dahulunya, ya, dan bagaimana sekarang ini. Sehingga apa yang sampai bukan kena teori, kenyataan yang seperti itu begitu. Nah, siapa yang bisa menjawab? Enggak ada ya. Insya Allah dah paham, dah tahu semua begitu. Nah, perlu dijawab, dah tahu jawabannya kan begitu ya. Oke. Lihat bagaimana perbandingan luar biasa. Bahkan juga kita melihat bagaimana anak adik kita sekarang. Lihat bagaimana anak adik sekarang, ya, banyak deklam mereka tidak tahu bagaimana adab tata krama dengan orang tuanya kan begitu. Ini apa yang keliru ini dalam dunia pendidikan kita? Maka PR kita dunia pendidikan luar biasa, sangat besar sekali. Ini tanggung jawab bersama. Gak cukup menteri pendidikan saja, gak cukup. Ya, atau dunia pendidikan agama, menteri pendidikan agama gak cukup, itu semua kita harus. Ya, nah itu harus perhatikan masalah karakter dan akhlak bangsa ini. Bangsa ini kalau tidak diselamatkan, cepat diselamatkan, dari akhlaknya akan hancur. Ya, kalau tidak ada lagi apa, akhlak suatu bangsa itu makan martabat udah akan kehilangan, hancur. Ya, lihat bagaimana dunia barat akhlak mereka, na'udzubillah. Ya, kita terpikau dengan mungkin kemajuan teknologi, tapi apa arti menyentuh dengan, ya, mengorbankan macam kemuliaan akhlak dan etika dan moral tersebut. Nah, jangan sampai kita luntur. Pertahankan akhlak yang mulia itu. Kena kebaikan seorang mulia dengan akhlaknya, dengan karakter yang mulia. Nah, begitu juga, ya, di antara tadi membangun, ya, karakter dalam Islam itu di antaranya adalah tujuan dari pendidikan tadi juga membangun seorang Muslim yang juga mandiri, mempunyai skill dan juga berkarya, karya. Dia harus seperti itu, enggak minta-minta, ya. Kenapa demikian? Karena Islam memerintahkan kita untuk beramal, berkarya, ya, seperti itu dengan cara yang halal. Maka dalam Islam ada yang namakan kitab bab al-mu'amalat kan begitu, buyu kan begitu, jual beli ada enggak dalam fikih Islam? Itu semua untuk apa? Ya, karena kita hidup akan menjalani hal yang seperti itu, berkarya. Ihris alama yanfa'uka wasta'in billah. Ya, bersungguh-sungguhlah untuk kebaikanmu di dunia dan akhir. Dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, disuruh kita bersungguh-sungguh, ya, dalam kebaikan baik itu dunia dan akhir. Dalam Islam bagaimana, ya, Islam memotivasi untuk kita menjadi orang yang memiliki atau mandiri, ya, tidak menjadi beban bagi orang lain, kan begitu, meminta-minta dan juga membiasakan diri menjadikan profesi sebagai apa namanya itu, meminta-minta, ya. Mari muliakan diri kita. Jangan jual harga diri dan jual muka kita. Enggak bagus jual muka itu. Nanti di akhirat kelak apa? Enggak ada dagingnya, udah habis. Karena di dunia ada dijual semua. Minta sana kan begitu misalnya ini. Seperti itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Islam mengajak motivasi kita untuk beramal, untuk berusaha, tidak berpangku tangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahu Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahu al-Bukhari. Bahwa tidak ada, ya, tidaklah seorang makan, ya, suatu makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil karya dan amalnya sendiri, usaha sendiri. Itu yang paling mulia. Beramal, berkarya, hasil keringat sendiri. Bahkan Nabiullah Daud itu makan dari hasil apa? Hasil tangannya sendiri. Nabi Daud begitu. Nabi, ya, beramal, berusaha, berkarya, seperti itu. Nah, begitu juga kita melihat dalam hadis yang lain, ya, al-yadul ulya khairun min yadis sufla wal yadul ulyal munfiqa was sufla sa'ila. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang di atas itu yang memberi, yang di bawah itu meminta-minta. Berarti bagaimana kita akan bisa memberi kalau tidak berusaha? Iya kan? Jadi kita dimotivasi untuk berusaha. Itu juga tanamkan pada adik-adik kita. Jadi orang yang mandiri, berdikari, mandiri, berkarya. Kan begitu. Dengan keilmuan yang mereka dapatkan. Ya. Tidak bermasalah kalau dia mempelajari tentang keilmuan yang lain untuk menunjang kehidupannya, selama dia itu memiliki keilmuan yang benar dalam Islam, akidah yang kuat, keimanan yang mantap dan beramal. Silakan. Islam tidak melarang dalam konsep keilmuan dalam Islam. Islam tidak melarang semua keilmuan yang bermanfaat. Tapi yang menjadi permasalahan tatkala diabaikan tujuan yang utama, keilmuan yang sesungguhnya, kemudian habis waktu mencari ilmu yang duniawi yang hanya sebatas mal dunia. Itu yang keliru. Sehingga sekarang dipacu. Orientasinya bagaimana ya? Umumnya, masya Allah. Tapi agamanya, waliyazubillah, baca Qurannya dah lurusan. Kan begitu? Nah ini perhatian, harus diperhatikan bahwa boleh kita mempelajari ilmu-ilmu yang umum, tapi dengan catatan tidak mengabaikan ilmu-ilmu atau ilmu yang paling utama tadi, masalah keilmuan Islam, masalah akidah, masalah akhlak dan yang lainnya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'u. Jika seandainya seorang pergi ya dengan membuat tali ke hutan mencari kayu bakar begitu, kemudian memikulnya dengan memikul kemudian membawa kayu bakar tersebut dijual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seorang ya ngamen begitu, dan bentuk apa istilahnya ngamen atau apa meminta-minta itu, ah ya mengemis, bukan ngamen, ngamen juga termasuk meminta tapi dengan cara yang lain kan begitu ya, ngemis meminta-minta itu lebih baik kata Rasul daripada dia meminta-minta, kadang diberi kadang tidak ya. Nah, itu yang saya perhatikan. Jadi Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk apa? Orang yang berkarya. Karena kita hidup di dunia, sudah ditanamkan. Maka keliru kalau orang memahami bahwa konsep pendidikan Islam itu yang menjadikan orang yang susah mencari lahan kerja kan begitu. Enggak benar itu. Walau kalau Islam diterapkan atau pendidikan konsep diterapkan, kita mengajak umat ini untuk selalu menjadi orang yang ahli ya, dia paham tentang agamanya dan bisa hidup terhormat di dunia ini. Boleh, silakan, tapi dengan catatan pendidikan yang pertama sebagai pendidikan agama, ini modal kehidupan ya, seperti itu. Oleh karena itu peran kita atau sebelumnya ya, di sini bagaimana ya, Nabi Musa juga dahulu apa, bekerja menggembala kambing juga. Nabi kita Muhammad SAW di awal ya kan, awal kehidupannya menggembala kambing. Kemudian juga Aisyah menjelaskan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bagaimana kehidupan para sahabat. Dan itu uswah dan qudwah kita. Tadi telah jelaskan bagaimana profil mereka secara singkat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tentang kondisi dan perihal para sahabat dahulunya? Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umala anfusihim, rawahul Bukhari. Dahulunya para sahabat itu mereka sendiri apa yang pekerja untuk diri mereka sendiri. Begitu para sahabat dahulunya, umala anfusihim, bekerja mereka. Tadi kita jelaskan mereka yang uswah kita dalam keilmuan, dalam akhlak, dalam akidah, dalam amalan, tapi mereka bekerja, berusaha, sudah ditanamkan. Oleh karena itu ya, tentu alangkah baiknya dalam dunia pendidikan kita juga dilatih anak-anak kita untuk mandiri ya, untuk skill, ada mungkin pelatihan-pelatihan itu bagus, dan akidahnya dimantapkan, imannya dikokohkan, akhlaknya digembleng dan dibenahi, dan semuanya amal ibadahnya terus dimotivasi untuk beramal, kemudian juga diajarkan hal yang bermanfaat bagi di dunia ini karena mereka hidup di dunia ya, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana ya, banyak hal yang perlu bermanfaat untuk membangun ya kemandirian anak-anak kita, kemudian keahlian dan hal seperti itu. Yang penting dimanapun posisi dia, apapun jabatan dan keberadaan dia nanti setelah mungkin selesai pendidikan, yang penting dia menjadi orang yang komitmen terhadap agamanya, menjadi orang yang loyal kepada agamanya, tahu akidahnya, sehingga dia menjadi orang yang baik dunia dan akhiratnya. Seperti itu. Itu yang kita harapkan dalam dunia. Bukan ya sekedar hanya menitibarkan dalam permasalahan yang berkaitan dengan dunia saja, kemudian agama tidak diperhatikan. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya seperti Islamic Center yang seperti Mu'adh bin Jabal dan yang sejenisnya, yang misalnya bisa menjadi ya sebuah institusi pendidikan yang betul-betul ya menerapkan atau mungkin mengajarkan atau menjadi visi misinya apa yang telah diutarakan dari konsep pendidikan Islam tadi seperti itu. Sebenarnya dalam Islam juga ada kisah ya teladan yang perlu kita baca ya, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak. Ya tadi secara konsep secara umum begitu ya. Sekarang juga peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi anak tersebut ya juga ya tugas juga para ustaz dan para gurunya di kelas dan juga orang tua di rumah. Ya jangan cuek. Ya mencukupkan apa yang didapatkan di kelas kemudian tidak memantau, ya tidak benar seperti itu karena hubungan antara sekolah dengan rumah itu jelas sangat erat sekali. Kita melihat ya keberhasilan dunia pendidikan itu apabila terjadi ya kerjasama antara wadah pendidikan dengan orang tua. Sebab rumah tangga kan rumah kan begitu. Karena kita melihat bagaimana lingkungan sangat mewarnai perilaku anak tersebut. Rasul menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw majisani. Begitu. Lingkungan setiap anak itu lahir dengan fitrah suci, memiliki fitrah yang baik. Tapi lingkungan orang tuanya akan menjadikannya sebagai pemahaman Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Begitu lingkungan. Naam. Makanya orang tua dalam menjadi uswah ya yang terbaik dalam pendidikan tadi. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kisah Luqmanul Hakim ya, bagaimana nasihati anaknya tentang akidah, tentang birrul walidain, tentang kesungguhan ya, tentang menanamkan sifat takut ya kepada Allah, keagungan Allah, mendirikan salat kan begitu. Kemudian untuk selalu menjadi seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia, tidak sombong, kemudian juga kesederhanaan dalam hidup, itu subhanallah luar biasa. Ya. Sini saya bacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala pada ya, tentang Luqman. Wa idz qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai tentang masalah syirik ini? Menjelaskan pada kita akan bahayanya kesyirikan dan pentingnya akidah yang benar. Beliau ingin menanamkan akidah yang benar pada anaknya. Wahai anakku, syirik itu kezaliman yang besar. Nah, ini yang perlu ditanyakan, ditanamkan pada anak kita tentang akidah yang benar. Penanaman akidah ya kepada anak kita semua. Kemudian juga wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Kemudian mentaati orang tua dalam kebaikan dan untuk selalu bermuamalah ya dengan baik. Kemudian perintah untuk takut pada innaka in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah. Apapun ya, sebesar apapun ya, sebesar biji apapun ya, kebaikan atau sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itu semua akan didatangkan oleh Allah. Enggak ada yang tersembunyi. Berarti menanamkan pada anak kita bagaimana sifat untuk selalu takut kepada Allah. Hati-hati anakku. Ya, hati-hati kalau kamu berbuat sesuatu, ya kalau yang jelek itu hati-hati. Sekecil apapun Allah akan pasti apa? Tahu dan itu akan tercatat dalam catatan amal kebaikan dan kejahatanmu. Itu ditanamkan. Sehingga kalau dari dini kita menanam kepada anak seperti itu, kalaupun dia nanti menjabat sebagai penjabat kan begitu, dia ingat. Iya, ingat dia. Ini duit orang ini, duit negara ini. Ada peluang ini, ya? Setan ini, iya pak, tidak ada orang yang kenal, tidak ada yang tahu, kan begitu? Tapi ingat, iya, tidak ada yang tahu, tapi Allah yang Rabbul Alamin, memang tidak tahu. Lihat, kalau itu yang tertanam dalam diri anak sampai dia menjadi orang yang memiliki kedudukan, dia akan terus memegang nilai-nilai Islam yang seperti itu. Nah. Mendirikan salat, aqimi salat, wa'mur bil ma'ruf, ha, dalam salat ya muru auladakum bis salati idza balagha sab'a, kan begitu, wadribuhum ala ashrin, kan begitu, perintahkan anak kalian untuk salat ya bila berumur 7 tahun, kalau tidak ya kalau umur 10 tahun ya boleh dipukul, tapi pukul yang mendidik, kan begitu. Nah, kemudian wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu mengerutkan wajahmu pada manusia dan berjalan diperlukan dengan sombong. Ini akhlak ini, karakter ini, akhlak. Jangan sombong kamu. Jadi yang tawadhu, orang yang ya baik, jangan sombong. Apa yang kamu sombongkan? Kan begitu. Kamu enak dari mana? Kita ini semua asal dari tanah, kembali kepada tanah. Isi perut kita ini semua kotoran semua. Kan begitu. Kita tidak memiliki daya dan upaya. Kemuliaan kita dengan bertakwa, maka jangan kamu sombong. Tawadhu. Berikan maaf kepada orang. Kan begitu. Nah, karakter yang seperti ini harus. Sehingga pun kalau nanti dia menjabat, tidak berantem kerjanya nanti. Iya kan? Tepo selero, kan begitu. Nah, paham, oh iya, untuk apa terus berantem seperti ini, kan begitu. Begitu kuliah juga seperti itu, enggak berantem, kan begitu. Belajar yang benar, akhlak yang mulia. Nah, ini penanaman karakter yang seperti ini perlu. Nah, ini perlu penjabaran yang luas tentang masalah akhlak dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk kembali ya memahami hakikat agama ini. Dunia pendidikan sekarang ini menawarkan bermacam konsep-konsep yang ya kita tidak tahu sampai kapan hal seperti itu, tapi yang jelas kita harus berbuat. Konsep Islam harus kita tawarkan, bagaimana konsep Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya dalam dunia pendidikan, dan kita terapkan terlebih dahulu di institusi atau pendidikan yang kita miliki, kemudian terus berusaha mensosiasikan, mengembangkan, dan terus meningkatkan. Dan ingat, sampai kapan? Ya sampai napas terakhir. Karena itu ibadah perjuangan. Ya. Kalau kita tidak memberikan hal itu kepada bangsa ini, kita akan hancur. Ya. Inilah sumbangsih kita yang paling mulia kepada negeri yang subur dan makmur ini. Kan begitu. Pendidikan. Karena inilah kejayaan suatu umat, kejayaan suatu bangsa tergantung dengan pendidikan mereka. Tapi ingat, kejayaan itu tidak diukur dengan masalah materi dan juga masalah ekonomi dan kemajuan teknologi. Tapi adalah kejayaan yang sesungguhnya. Bangsa yang bermartabat, bermoral, berakhlak, dan memiliki apa, loyalitas kepada agama dan prinsip nilai-nilai agama yang dijunjung tingginya. Itu yang bangsa yang besar itu. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi dan ulasan yang telah disampaikan dari pembahasan kita di kesempatan ini dalam topik yaitu bagai mengukir di atas batu. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin bisa bertanya langsung ataupun bisa menuliskan pertanyaan Anda di secari kertas. Mohon panitia bisa menyiapkan kertasnya. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya melalui tulisan. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami akan memberikan satu pertanyaan. Dan untuk hadiahnya ada beberapa buku, tapi mungkin satu dulu ya. Yaitu buku Meneladani Generasi Muda Sahabat. Pertanyaan yang kami ajukan adalah, sebutkan 3 M dari 6 M yang disebutkan oleh Ustaz, yang Bapak yang pakai koko putih, silakan. Membangun ilmu, membangun amal, membangun akidah. Barakallahu fiikum. Sahih. Barakallahu fiikum. Fadal, silakan. Jazakumullah khair. Masyaallah, barakallahu fiikum. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita kasih kesempatan kepada akhwat. Ya, mungkin silakan ke panitia bisa menyiapkan mic untuk ummahat atau akhwat yang ada di lantai 2. Pertanyaannya, 3 kemampuan keilmuan yang harus dibangun dalam membangun keilmuan atau satu potensi dari keilmuan itu. Akhwat dulu, Pak. Siapa yang duluan? Iya, silakan akhwatnya jika ada. Kalau tidak ada akan diberikan kesempatan kepada jamaah yang ikhwan atau laki-lakinya. tiga segmen keilmuan yang harus dikembangkan. Ya, ada, silahkan. Ya, panitia bisa menyiapkan mic. Ada? Mic-nya di sebelah barat ini, Afwan. Ya, silakan diambil di sebelah barat mic-nya. Pertama keilmuan tentang Allah, kedua keilmuan tentang Rasulullah, tentang Rasulullah, yang ketiga adalah keilmuan tentang Dinullah. Sahih, masya Allah. Ya, alhamdulillah benar. Nanti hadiahnya akan diberikan melalui panitia akhwat. Untuk selanjutnya kami persilakan bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan. Masya Allah. Ya, mungkin langsung saja Pak, mic-nya sembari disiapkan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, posisi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali. Dari Bapak siapa? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, taib. Pertanyaan luar biasa. Ya, tadi kita jelaskan ada tiga permasalahan yang berkaitan dalam dunia pendidikan atau dalam masalah keilmuan yang kita kembangkan. Ya, yaitu masalah ma'rifah, keilmuan tentang Allah, keilmuan tentang agama dan Rasul, kan begitu. Nah, bagaimana posisi ya iptek dalam ilmu teknologi dalam atau tentang ketiga perkara tersebut? Atau mungkin apakah ada korelasinya atau apakah bertentangan dengan ilmu pendidikan atau ilmu teknologi dengan ketiga permasalahan tersebut? Kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Karena selama ilmu teknologi itu, ya, ilmu teknologi itu bermanfaat dan penemuan-penemuan yang riset dan teknologi yang dilakukan atau penemuan yang dilakukan oleh pakar-pakar dalam dunia tentang masalah iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, itu pada dasarnya semakin menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah Maha Agung dan Maha Besar. Kenapa? Maka dari sinilah kita harus selalu mengkorelasikan antara iptek itu dengan agama. Enggak bisa dipisahkan. Karena keberhasilan mereka dalam menemukan hal itu bukan semata-mata kepintaran mereka, tapi kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, disinilah tertanam apa? Keyakinan kita kepada Allah. Dalam dunia medis misalnya, teknologi atau mungkin keahlian dalam dunia medis, atau mereka dengan segala kecanggihan sekarang dunia informasi, kan begitu, telekomunikasi dan yang lain-lainnya. Luar biasa sekarang ya, sarana komunikasi, informasi, dengan adanya satelit, kan begitu, satelit, kemudian Qamar Sinai. Ya, kemudian bagaimana penemuan dengan sekarang seperti handphone, kan begitu? Bagaimana sekarang dengan dunia apa namanya itu informasi tentang media televisi yang dikaitkan dengan di angkasa apa? Saya lihat kan begitu. Nah seperti itu. Itu kalau kita tanyakan, siapa yang memberikan kemudahan kepada mereka untuk bisa menemukan hal yang seperti itu? Siapa? Kalau kita akidah dan seorang mukmin selalu mengatakan alhamdulillah, ini semua berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemudahan, bukan sebatas kepintaran mereka. Oleh karena itu kita harus ya menjelaskan kepada dunia bahwa Islam tidak bertentangan dengan iptek. Bahkan semakin penemuan-penemuan ilmu pendidikan dan teknologi itu semakin berkembang, itu semakin memperlihatkan apa? Bahwa Islam itu agama yang tidak ada yang bertentangan. Lihat bagaimana penelitian-penelitian sekarang ya tentang bermacam hal, ternyata jauh Islam sebelumnya telah menjelaskan hal itu. Kan begitu. Nah, oleh karena itu di situ akan terlihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ma'rifatullah, ini menambah keyakinan kepada Allah. Itu kaitannya dalam dunia medis ya, tentang dunia medis sekarang manusia bagaimana ya, teori-teori atau mungkin mereka penemuan-penemuan tentang masalah anatomi manusia, kan begitu. Sampai sekarang saya meyakini, karena tidak bukan ahli dalam hal ini, meyakini belum sempurna penelitian manusia tentang masalah seluruh tentang masalah manusia ini, tubuh manusia ini. Terus mereka kembangkan. Setiap mereka mengkaji dan selesai, akan terlihat kebesaran keagungan Allah. Itu baru satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baru satu ciptaan Allah, manusia. Begitu juga angkasa luar itu, lihat bagaimana galaksi sampai sekarang mereka katanya bisa ke bulan ya. Apakah benar sampai ke bulan? Wallahu alam. Ya. Tapi mereka terus melakukan penelitian dunia angkasa luar sana. Seharusnya itu cukup bagi mereka untuk menjadikan mereka beriman dan yakin bahwa ini ciptaan Allah, bukan terjadi dengan sia-sia belaka. Lihat gelas timu itu banyak ya, berapa jumlahnya, berapa jumlahnya gak tahu itu ya. Sebagian mereka bisa memantau dengan mungkin apa ya, dengan teknologi yang mereka miliki bisa ya, teropong dan yang lain-lainnya ya. Bagaimana satelit bisa juga menggambar bagaimana peta dunia bumi, kan begitu, ternyata ya bulat, kan begitu ya, seperti itu. Bagaimana bila semua terpoto begitu, ternyata bagian dari satu siang dan satu malam, kan begitu. Bagaimana ciptaan Allah siang dan malam ya. Nah itu bukti dari rububiyah dan kekuasaan Allah, itu berkaitan dengan apa? Pengetahuan kepada Allah itu. Dan situ kaitannya, itu kaitannya. Maka setiap orang itu semakin melakukan penelitian tentang masalah ilmu dan teknologi itu, semakin bertambah imannya. Itu seharusnya. Tapi karena kesombongan yang ada pada diri mereka, karena keilmuan tidak lazim dengan agama, maka semakin sombong mereka. Tapi ada orang yang mendapat hidayah dikarenakan seperti itu, banyak. Nah, ini yang kaitan dengan masalah iptek tadi. Oleh karena itu intinya, segala penelitian, penemuan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan tidak mendatangkan kerusakan, itu secara prinsip Islam merestui. Maka gunakanlah iptek itu, penelitian teknologi itu, untuk kemaslahatan manusia. Alhamdulillah sekarang ini ya kan, dari jarak tempuh kalau kita pergi ke Madinah dahulunya kan, kata orang tua kita ngomongin haji itu berapa bulan ya, itu udah perpisahan itu ya, gak akan kembali lagi, kan begitu ya. Begitu lama, sekarang 9 jam subhanallah tembus Saudi Arabia ke Mekah, langsung umroh seketika ya. Itu berkat apa? Penelitian-penelitian dari ilmu yang mereka kembangkan, bukan pesawat kan begitu terbang. Ada lagi yang lebih cepat sekarang, kan begitu. Itu seharusnya menambah keyakinan kita bahwa kemudahan-kemudahan itu dengan pertolongan Allah, bukan semata-mata kepintaran manusia. Karena kalau hanya kepintaran mereka tidak beri kemudahan oleh Allah, tidak akan itu terjadi. Nah, ini yang harus perlu dipahami. Dari situ, korelasinya dari situ. Itu kaitannya dari situ. Itu menambah iman. Makanya nanti ya, kalau para ustadz atau para dosen ngajar tentang masalah ya, tentang masalah alam semesta ini kaitan dengan iman, ini rububiyah Allah ini. Belajar fisika, biologi itu diajarkan pada adik-adik kita, tanamkan iman di situ. Bagaimana mempelajari anatomi manusia ini, karena begitu bagaimana mata, bagaimana semua itu kaitkan isin, siapa yang menciptakan hal ini semua? Apakah ini terjadi sia-sia belaka? Ma khalaqta hadza batila. Tanam-tanaman, ya kan, yang alam tanaman, peternakan, lihat. Subhanallah, siapa itu semua yang menciptakan? Allah. Nah, kaitkan, harus dikaitkan dengan iman, itu menambah keimanan kita. Maka dalam mempelajari tauhid rububiyah perlu seperti itu. Itu rububiyah Allah berkaitan dengan ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Nah, kalau asma wa sifat, ya itu tidak bisa direkayasa. Dan juga dengan alam semesta kita juga semakin yakin bahwa Allah itu maha bijaksana. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Allah maha bijaksana, maha alim, semuanya ya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaitannya seperti itu. Jadi itu yang harus diharapkan, yaitu yang perlu dikembangkan, bagaimana kita mengkorelasikan antara penemuan-penemuan teknologi itu dengan keimanan, menambah keimanan kita. Nah, itu perlu ya mungkin sebuah konsep atau apa sebetul modul begitu ya, dan pendidikan bagaimana korelasinya. Itu menambah iman, itu menambah iman, yazdadul iman. Ya, Allah mengatakan wa bi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil hafaqi. Allah akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di langit, di ufuk, seperti itu. Dan juga dalam diri kalian, tidak kalian memperhatikan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, sekuler mengatakan, orang sekuler mengatakan Islam ini kemunduran mereka itu disebabkan mereka keilmuannya sebatas surga neraka saja, kan begitu. Nah, ini jelas pembohongan ini. Tadi sudah jelaskan Islam, keilmuan mereka tidak sebatas surga neraka. Itu bagian dari keilmuan yang harus diyakini, karena kita hidup bukan untuk dunia, hidup untuk akhirat. Ya. Kalau mereka mengatakan itu karena mereka kufur, tidak beriman kepada Allah, mengatakan ya tidak ada Tuhan menurut mereka. Ya. Itu sekuler. Ya, sekulerisasi. Tapi dalam Islam, tatkala kita berbuat, tatkala kita bekerja, tatkala kita berusaha, kita meyakini bahwa di sana ada akhirat neraka, bahwa kita akan kembali, maka semua diperhitungkan. Bekerja yang baik, yang halal. Berusaha yang halal. Berikan kebaikan, kita akan menuai hasilnya. Ya, seperti itu. Seorang muslim, kalau dia bekerja, melakukan penelitian misalnya, ya, lulusan agama, itu sudah jelas. Sekarang ingin berikan contoh bahwa dalam urusan dunia, kalau dia bekerja, ingin berikan misalnya suatu, ingin berusaha menemukan suatu sarana yang bisa memudahkan hidup manusia secara umum, dan kaum muslimin bermanfaat untuk hal itu, yang memberikan manfaat dari penemuan dia itu, dia niatkan mudah-mudahan dengan seperti ini ya, manusia bisa hidup mereka semakin mudah, dan juga bisa dimanfaatkan kaum muslimin untuk mengembangkan keilmuan dan juga ilmu mereka, dia akan mendapatkan pahala. Tapi orang-orang kafir yang sekuler itu, yang menemukan teknologi, ya, manusia memanfaatkannya, mereka tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka orientasi bukan akhirat. Sekarang seperti dunia sekarang, dunia sosial, ya kan? Penemuan internet kan begitu. Kalau dimanfaatkan untuk dah, itu kan masalah urusan dunia, itu ditemukan dulu tidak ada seperti itu. Lalu kalau ditemukan hal-hal yang seperti itu untuk memudahkan, ya, untuk mengirim informasi dan data semuanya dimanfaatkan oleh seorang untuk mengembangkan agama, dia akan bermanfaat, mendapat pahala. Tapi mereka yang menemukan internet itu, kalau orientasinya dunia saja, tidak akan apa? Mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi sangat simpel sekali. Selama itu bermanfaat bagi urusan manusia, itu diperbolehkan. Dan kita hidup seorang muslim tentu memiliki orientasi ukhrawi, bukan duniawi saja. Maka ukhrawi ya harus ada syarat surga dan neraka. Sebab mustahil dalam ilmu Allah menciptakan manusia ada yang baik, nanti mereka di sana sama yang baik dengan orang yang bejat. Masuk akal enggak itu? Kalau ada orang sekarang sekolah atau mungkin sebuah perguruan melakukan perlombaan, kan begitu? dalam masalah karya tulis misalnya. Yang baik tulisannya dengan yang enggak memenuhi persyaratan karya tulis begitu sama. Semua nilainya sama 100 semua. Benar enggak itu? Untuk apa ada perlombaan? Ya, lomba karya tulis untuk apa? Toh sama nilainya 100-100 semua. Begitu juga. Ya, secara kasat mata kita sebagai perbandingan, kita ini berlomba nih di dunia ini mencari kebaikan. Loh, orang yang bejat enggak pernah sholat, enggak pernah ruku, enggak pernah sujud, enggak pernah puasa, kerjanya apa? Wallahuazubillah ya. Perbuatan maksiat dan dosa, minum khopan, mabuk-mabukan, kan begitu, syirik, bidah, semua kerjanya. Lalu nanti di akhirat kali disamakan dengan orang yang soleh, yang taat, yang puasa, yang bertauhid, yang taat kepada Allah, sama-sama di surga nanti. Secara logika tidak bisa diterima. Tentu lebih lagi dalam ilmu Allah yang maha bijaksana, yang luas, yang keilmuan Allah yang berlandaskan ya, yang keluasan ilmu Allah, kemudian hikmah Allah yang maha bijaksana dan seterusnya, dan yang agung, itu jelas pertentangan, gak bisa diterima oleh akal yang sehat. Nah, kalau dunia tidak bisa seperti itu, apalagi dalam urusan ukhrawi, maka seharusnya permasalahan surga dan neraka itu yang memotivasi kita untuk lebih menjadi orang yang baik, meningkatkan keilmuan. Kita harus menjadi orang yang baik, tebarkan kebaikan. Nah, kemajuan itu, apalah arti kemajuan dan dunia sementara kita menjadi orang yang paling hina di akhirat kelak? Apa artinya? Enggak ada artinya. Teknologi yang mereka berikan untuk dunia, untuk manusia, enggak akan mendapatkan kemuliaan dia di akhirat kelak, karena itu bukanlah kebahagiaan. Nah, ini harus pahami. Jadi jelas itu adalah suatu hanya ya kebohongan ya kepada pada manusia tentang hakikat dari kemunduran tadi. Kemunduran yang sesungguhnya itu disebabkan oleh manusia itu berpaling dari agama Allah. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, kita menyapa saudara-saudara kita yang menyimak di suara bahana sunnah yang ada di Salatiga, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Madiun melalui radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran. Anda bisa bertanya ke kami di via pesan singkat di 08219433966. Untuk selanjutnya pertanyaan dari akhwat, yaitu Ustaz, bagaimana pendapat antum dengan pepatah yang mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air? Mohon motivasinya, sebab kadang hal ini yang mematahkan semangat orang tua untuk belajar. Jazakallah khair. Nah, jadi sesuai dengan judulnya begitu ya. Jadi ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Perkataan atau judul kita yang mengukir apa namanya tadi itu, judulnya apa tadi? Mengukir di atas batu. Bagai mengukir di atas batu. Itu memang terjemahan ya dari perkataan salah seorang ulama salaf ya. Seperti Imam Hasan Al-Basri mengatakan, qal al-ilmu fi shighar kan naqsi fil hajar. Jadi menuntut ilmu di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Benar, kenyataannya seperti itu. Naam. Di waktu kecil dengan segala keterbatasan ya pemahaman, kemudian daya tangkap dan juga nalar, kan begitu, itu membutuhkan usaha terus dikembangkan ya. Akan tetapi hasilnya luar biasa ya. Bagaikan ya kita mengukir di atas batu, lihat bagaimana sulitnya mengukir di atas batu. Oleh karena itu para ulama kita, di antara adab dan etika atau mungkin hal yang perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan, kita harus dari kecil menanamkan nilai-nilai keislaman itu pada anak didik kita. Nah, emang sulit. Karena mereka belum bisa memahami. Mereka masih ingin bermain, kan begitu? Kita terus memantau, mengevaluasi, terus diperhatikan, terus ditanamkan, diulang-ulang terus. Besok hari disampaikan, ya baru sebentar keluar kelas, ya lupa lagi, dikerjain lagi yang hal yang dilarang tadi. Terus itu, Di rumah kita seperti itu. Nah, kenapa kamu kok begini? Iya, Bah. Insyaallah, janji besok enggak lagi, dilakukan lagi. Seperti itu ya, kan kita punya anak semua. Terus berapa kali ya terus, jangan bosan. Sampaikan, itulah anak-anak kan begitu. Kalau dia ada paham dan satu kedua kali itu bukan anak-anak lagi, kan begitu. Terus. Oleh karena itu, ya ibu yang di rumah juga bapak, ayah, kan begitu suami nih. Jadi peran seorang ibu apalagi di rumah kan begitu sangat besar sekali. Kita melihat ya, kalau kita ingin melihat bagian lembaran sejarah para ulama, kenapa kok bisa sampai para ulama-ulama yang menjadi tokoh masyarakat, bagaimana Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan yang lainnya kan begitu. Imam Syafi'i beliau meninggal, orang tuanya meninggal dalam keadaan masih beliau dalam kandungan kan begitu. Seorang ibu yang membesarkan, melahirkan, membesarkan, lihat menjadi seorang ulama, itu peran dari orang tua yang memotivasi anak dari kecil. Ya, menanamkan nilai keislaman tadi terus. Karena kebaikan itu apabila terus disampaikan, ditanamkan, dia akan apa? Tumbuh. Akan membekas. Sebaliknya kalau kejahatan, suatu kebatilan terus diulang-ulang-ulang, akan menjadi juga sebuah apa? Pemahaman, sebuah ideologi dan seterusnya. Oleh karena itu, nah, itu kesabaran. Dan setiap satu nilai kebaikan, akhlak yang mulia ditanamkan pada anak itu, setiap kita melaksanakan hal itu berpahala. Setiap itu kita berpahala, mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna qu anfusikum wa ahlikum nar. Peliharalah dan jagalah ya dirimu dari dan keluarga dari api neraka, yaitu adibuhum wa allimuhum, kata Ali bin Abi Thalib. Ajarkan kepada mereka ya, kemudian berikan kepada mereka bimbingan, pendidikan yang bermanfaat. Perintahkan mereka untuk sholat, untuk berbakti kepada orang tua, untuk berakhlak mulia, berperilaku yang baik, bertetangga yang baik, jujur, terus ditanamkan itu. Ya, ditanamkan, jangan bosan. Ya, itu. Berbeda dengan tatkala ya seorang belajar di waktu besar atau dengan umur yang telah lanjut, ya mudah, cepat dia bisa memahami. Tapi juga tingkat juga mungkin daya apa ingatan telah berkurang, kemampuan untuk menghafal telah berkurang. Ya, sebab kita melihat dalam dunia pendidikan sendiri ya, kalau umur ya dari kecil sampai balik itu kan tingkat apa namanya itu hafalan itu semakin kuat kan begitu. Hafalan semakin ya tingkat daya apa namanya kekuatan dalam menghafalnya itu semakin besar. Tapi dengan semakin menurunnya umur, pemahaman kemudian namanya ya pemahaman dan menyerap maklumat itu semakin apa? Pemahaman semakin bertambah dan daya atau kekuatan untuk menghafal semakin berkurang. Itu seperti itu. Tidak sama hafalan orang tua sekarang dengan ya dengan anak kita yang masih kecil kan begitu. Jadi kalau daya kekuatan untuk menghafal dari umur yang kecil ya itu semakin kuat. Nah, semakin berlanjut dengan perjalanan waktu, semakin melemah daya hafalan tadi. Begitu 40 tahun dah menurun lagi, tapi daya nalar, analisa, ketajaman berpikir dan ketajaman dalam menganalisa, mengolah data itu semakin bertambah. Tapi tingkat apa kekuatan dalam menghafal itu semakin berkurang. Maka ini jangan disia-siakan. Apalagi di waktu kecil ini ya, di waktu anak-anak kita masih ya senang juga bermain dan mungkin ingin mendengar dan ingin mencontoh dan ingin semua ingin diikuti kan begitu, maka berikan yang terbaik. Ya, hafal Qur'annya, dibiasakan untuk di pagi hari, dibimbing sebelum tidur baca doa, enak ada bangun tidak, ayo baca doanya dulu, terus sampaikan. Sehingga sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali akan menjadi, oh iya, sendiri akan tertanam dalam dirinya. Inilah makna ya menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan bagai mengukir di atas batu, memang sulit. Tapi hasilnya akan dinikmati tatkala mereka akan telah lanjut usia dan juga akan menjadi modal dalam kehidupan mereka. Adapun tatkala telah lanjut usia bukan berarti tidak bisa belajar, bisa, tapi kesempatan untuk belajar itu semakin berkurang. Ya, para sahabat buktinya mereka sudah lanjut usia masih bisa belajar kan begitu. Tapi tatkala kita telah menjadi pemimpin rumah tangga, memiliki anak, memiliki tanggung jawab, ini akan sulit, kesempatan untuk belajar semakin berkurang. Nah, ini maksud dari yaitu al-talabul ilmi, al-ilmu fi shighar kan naqsi fil hajar. Intinya kita selalu ya berusaha tolong menolong suami istri, ya ayah dan uminya, kemudian orang tua, selalu ikut serta aktif dalam memberikan atau ikut aktif dalam ya memberikan penyuluhan, memberikan nasihat, terus bersama-sama ta'awun alal birri wa taqwa dalam menggembleng, memberikan nasihat, memberikan wejangan, dan terus memotivasi anak kita semua untuk belajar. Karena itulah ya amanah yang Allah bankan kepada kita. Ya itulah modal hidup kita. Itulah penghias atau mungkin yang akan mendatangkan ya hidup yang semakin bermakna tatkala kita bisa mewariskan kebaikan itu dan menanam kebaikan itu pada diri mereka. Naam, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita mengambil pertanyaan dari pendengar kita dulu, mungkin setelah itu baru ke hadirin yang ada di masjid. Dari 08514571 sekian-sekian, bagaimana sinergi antara pendidikan anak di rumah dan pendidikan anak di sekolah? Apakah cukup dengan memasukkan anak di sekolah Islam? Ya jelas tidak cukup ya. Tidak cukup sekadar ya dilepaskan anak udah serahkan kepada ustadz yang di sekolah atau di pesantren kemudian tidak dipantau di rumah, tidak cukup. Ya harus ada ya kerjasama. Orang tua, ya wali dari orang anak tersebut harus selalu memantau, menanyakan tentang kondisi anaknya. Dan juga karena di sekolah para ustadz, para guru, para dosen terus memberikan keilmuan, mentransfer juga di waktu yang sama juga ingin berusaha menjadi teladan yang terbaik bagi anak didiknya. Tapi di rumah mereka akan pulang ke rumah, ya mereka akan berinteraksi lebih banyak di rumah, melihat bagaimana penerapannya, maka tidak cukup ya masukkan anak sekolah pendidikan agama kemudian orang tua tidak ingin ikut aktif dalam memantau, memperhatikan, menanyakan tentang anaknya. Ini tidak cukup. Ta'awun antara rumah dengan sekolah itu adalah faktor utama keberhasilan dalam pendidikan Islam. Seperti itu. Nah, itu harus kesadaran itu harus tertanamkan. Jadi terus dipantau, ditanyakan. Begitu anak pulang juga diperhatikan siapa teman dia bergaul, apa yang ditontonnya, apa yang dimainkannya, kan begitu. Kemudian terus gimana sholatnya, bagaimana perilakunya, bagaimana bermain dengan tetangganya, bagaimana omongannya, ditanya, kan diingatkan terus. Kalau omongan yang kotor, ya ingatkan ya. Tanyakan kepada dia atau mungkin diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang baik, kan begitu. Nanti kalau kita berkata jujur, ya kita akan disayang Allah Subhanahu wa taala dan itu akan dicatat oleh malaikat, nanti kita masuk surga dilihatkan amalan kita itu, kan begitu. Nah, terus ditanamkan. Begitu juga tak mengganggu, ingat ya, bahwa setiap kejahatan pasti dibalas, tidak ada yang luput. Nah, adik juga tidak mau diganggu, maka jangan ganggu orang, kan begitu. Ya seperti itu, berbakti pada orang tua dan seterusnya. Jadi itu harus ditanamkan. Nah, enggak mungkin ya berhasil pendidikan kita kalau hanya itu diserahkan kepada sekolah saja. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kami persilakan dari hadirin. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari Ahwat di lantai 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ucapkan alhamdulillah karena saya masih diberi kesempatan. Yang dari tadi ingin sekali bertanya. Tadi Ustaz sempat menyinggung masalah konsep sekuler. Sebenarnya kalau kita lihat visi dan misi Islam yang telah diturunkan oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah melalui Nabiullah, maka seharusnya Islam lebih maju di Indonesia. Tapi kenyataannya kita sama-sama tahu. Nah, konsep Islam ternyata malah lebih banyak diterapkan di luar. Saya beri contoh misalnya kedisiplinan. Kedisiplinan yang utama, karena bagaimana bangsa ini mau maju kalau tidak disiplin? Itu saya mulai dulu dari mengenai tadi akhlak. Jadi ada hubungannya mengenai kedisiplinan, saya kasih contoh. Ya. Kemudian yang kedua etika misalnya. Kita lihat para pejabat di luar sana atau di luar Indonesia biasanya sangat malu, baru digosipkan, baru disukan kalau beliau korupsi atau dia korupsi, dia sudah malu tampil di publik, malah tidak sungkan bunuh diri. Terus bagaimana keadaan di Indonesia yang nyata-nyata lebih banyak muslim, ya. Malah dengan enaknya, dengan gampangnya masih cengar-cengir di depan umum. Oke. Kemudian yang kedua, ancaman Islam. Kalau dari luar Pak Ustaz, yeah, mungkin payah barangkali. Tapi kalau dalam Islam sendiri ancamannya itu luar biasa. Yeah. Banyaknya sekarang pemahaman yang dibungkus dengan atas nama Islam. Kemudian saya melihat fenomena, saya bukan pengamat Pak Ustaz, tapi saya melihat fenomena di antara kita sendiri banyak yang salah paham, banyak yang tidak seide, walaupun menggunakan referensi yang sama. Nah, terus pertanyaan saya, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengkat pemahaman-pemahaman yang keliru supaya orang yang baru belajar memahami bahwa ini loh Islam yang sebenarnya. Ini loh Islam yang sesuai tuntunan Nabiullah. Yeah. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan yang sangat mendasar karena kita pada umumnya sering menulis agak di luar dari tema ini Pak Ustaz. Kita sering menulis insya Allah. Terus saya kemarin kebetulan berembuk dengan teman-teman dapat SMS, itu keliru. Insya Allah yang ditulis sambung menurutnya itu adalah kalau apa menciptakan Allah atau apa begitu. Yang betul saya ingin mendapat penjelasan dari Ustaz, apakah yang betul in spasi S-Y-A double Allah, apakah itu yang betul untuk bahasa Indonesia? Untuk bahasa Inggris katanya in S-H-A Allah. Saya ingin mendapat penjelasan dari Ustaz, walaupun ini materi di luar dari ini. Kebetulan kita bermajelis, saya ingin dapat penjelasan yang betul, yang mana sebenarnya yang betul, supaya kita-kita ini tidak bingung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya ya. Tiga pertanyaan ya. Assalamualaikum ya. Borong tadi. Diborong. Tiga atau empat tadi? Tiga ya. Tiga. Tapi, jadi yang pertama melihat ya tentang tadi bermula dari visi dan misi pendidikan dalam Islam tadi, kemudian bagaimana pendidikan sekuler kan begitu, bahwa Islam itu adalah konsep yang sebenarnya yang menjamin ya tentang kebaikan umat ini. Tapi kenyataannya, kenapa kita di Indonesia ini kan begitu? Ya. Yang mayoritas muslim tapi juga yang mayoritas korupsinya kan begitu. Itu kan tadi yang kita sampaikan, kita malu. Nah, apa yang bermasalah ini? Apakah Islamnya nah atau pribadinya itu? Perlu diketahui. Kalau ada orang yang maling, apakah kita akan mengatakan itu Islam, itu agama maling? Atau itu orang maling? Gimana? Apakah maling itu nisbat kepada Islam atau pelaku maling itu? Jelas. Islam agama yang suci. Agama yang mulia. Naam. Ajarannya jelas. Prinsip-prinsipnya jelas. Semuanya mengajak kepada kebaikan. Karena prinsip Islam, ini prinsip Islam, mengajak kepada seluruh kebaikan atau tidak bisa merealisasikan seluruh kebaikan adalah minimalisir. Memperbanyak kebaikan. Salah, ya. Mengajak kepada kebaikan tidak bisa secara total diwujudkan, ada memperbanyak kebaikan. Dan Islam datang dengan mencegah kejahatan, tidak bisa dicegah secara total, meminimalisir kejahatan. Seperti itu. Maka Islam membawa kepada seluruh kebaikan. Nah, permasalahan yang terjadi negara kita adalah kembali kepada penganutnya, bukan Islamnya. Dan itu kalau kita lihat karena keterbatasan dalam ilmu atau dalam konsep yang, atau mereka menjadi korban konsep yang nyeleneh dalam dunia pendidikan sendiri, atau menipisnya iman, atau dunia yang telah mendominasi hidup mereka. Dan itu semua tadi krisis iman tadi sebenarnya. Oleh karena itu, kenapa itu terjadi, Bapak, Ibu yang bertanya dan juga para pendengar dan juga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya terjadi krisis dalam keimanan. Dan itu menyebabkan krisis karakter, akhlak tadi. Saya terjelaskan tadi bagaimana korelasi antara akidah yang benar, iman tadi, dengan akhlak tadi. Naam. Nah, oleh karena itu Islam agama yang disiplin. Tapi permasalahan kita ini tidak mau disiplin. Islam tidak ada masalah, Islam mengajak kedisiplinan. Lihat kita sholat 5 waktu, kapan waktunya? Jelas. Begitu masuk waktu azan, sholat kan begitu. Dalam sholat berjamaah luar biasa, lurus safnya, kan begitu. Imamnya Allahu Akbar, kemudian makmum satu Allahu Akbar, semua serentak, ya kan? Disiplin. Tapi permasalahan banyak dia kaum tidak menyadari tentang hak disiplin dalam Islam tadi. Nah, ini. Dan ini sebabnya apa? Pertama jelas kedangkalan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Nih. Kemudian kesadaran dalam mengamalkan Islam itu sendiri. Kesadaran. Kemudian seringkali kita itu ya dalam hal yang seperti itu ikut-ikutan ini. Jadi menjadi tren. Allah itu mereka korupsi, saya juga kalau punya kesempatan korupsi juga. Nah, tren juga kan begitu. Biar jadi tenar. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu Islam tidak ada masalah. Tapi masalah orang yang memeluk Islam itu dan tidak mau disiplin. Nah, inilah tugas kita. Tugas kita. Oleh karena itu tidak bisa dengan adanya hal yang seperti itu kita harus mengkambing hitamkan Islam. Islam tidak perlu dikambing hitamkan. Yang perlu dikatakan adalah mereka yang tidak memahami Islam itu dan mereka yang tidak mengamalkannya dan rendahnya kesadaran dalam menerapkan kedisiplinan Islam itu sendiri. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jadi itu yang pertama. Kemudian ancaman yang ada, ya, ancaman terhadap Islam luar biasa, luar dan dalam. Kalau luar jelas, ya, dari non-Islam. Tapi ada ancaman dalam Islam yang atas namakan Islam yang dikategorikan dalam orang-orang munafikin. Ini yang sangat lebih berbahaya. Dia berbaju Islam, berkupiah Islam, berpakaian Islam, berbicara dengan Islam, tentang Islam, menamakan Islam, semua diislamisasikan, ya kan? Nah, kemudian ternyata Islam berseberangan dengan apa yang disampaikan, yaitu 180 derajat. Nah, inilah tugas kita. Dan bagaimana mengatasi hal itu? Tiada lain caranya kecuali hanya dengan kita menebarkan ilmu yang benar. Banyak atas namakan Islam sekarang ini. Ada lagi namakan, ya, namanya Islam luar biasa. Jaringan Islam liberal. Wah, Islam diliberalkan, Islam juga. Kapan pernah Islam menjadi liberal, tidak tahu. Ya. Atau pernah kapan liberal menjadi Islam, tidak tahu. Liberal produknya orang non-Islam sana, barat kemudian diislamisasikan. Namakan Islam. Taib. Banyak sekali aliran yang diislamisasikan. Nah, maka kembali kepada apa yang diutarakan tadi. Maka disinilah pentingnya kita menanamkan akidah yang benar kepada anak didik kita. Ini modal utama. Bagaimana kita bisa menepis pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi kalau kita tidak memiliki modal atau tidak memiliki pegangan? Maka pelajari akidah dalam Islam, atau sekarang juga yang menamakan istilah apa yang dikenal dengan istilah toleransi, toleransi kan begitu, toleransi dan beragama, ya salam, toleransi, tasamuh fiddin, Islam agama yang toleransi. Lalu diselewengkan makna toleransi, ya kalau Islam juga hadil natalan kan begitu, gereja dan juga lintas sama toleransi. Kenapa kita kok tidak bisa bersaudara? Kita toleransi, Islam toleransi, ya itu seperti itu. Padahal kalau kita memahami toleransi dalam Islam ada, tapi toleransi dalam apa? Urusan duniawi ya silakan, tapi lo agama akidah tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin, itu akidah kita. Ya, masa ya hari ini, minggu ini, Jumatan ke masjid, besok ke Ahad ke gereja begitu, kemudian hari apa lagi ikut ke wihara dan seterusnya seperti itu, ya enggak benar. Islam ya jelas agama yang satu. Jadi toleransi Islam dalam masalah apa? Dalam masalah hal-hal urusan dunia silakan. Tapi kalau urusan agama dan akidah tidak ada toleransi. Nah oleh karena itu kembali kepada apa yang diutarakan tadi, bahwa modal utama untuk mengatasi makar ya yang seperti itu adalah dengan mempertebal iman, memperkuat keyakinan, mempelajari akidah, membekali diri dengan ilmu agama, ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar tradisi warisan para leluhur dan juga warisan para nenek moyang kita. Itu tidak cukup. Ya harus Islam yang betul-betul diturunkan oleh Allah dan yang disampaikan Rasulullah, itulah yang akan menepis bermacam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan nyeleneh itu. Kemudian yang ketiga tentang pertanyaan, ya ini masalah penggunaan bahasa atau penulisan, ya masalah insya Allah, apakah ya disambung kan begitu ya, insya Allah seluruhnya, atau in kemudian sya'a Allah, atau dengan bahasa kita in dengan sy sya' kan begitu, atau bahasa Inggris atau sin dengan apa tadi ha gitu ya sh, ini bagaimana ini? Kalau jawabannya simple aja, ini masalah apa, terjemahan atau Arabnya? Kalau Arabnya jelas in sya'a Allah, jelas. Ya kan? Sekarang kita ingin bicara bahasa Arabnya atau terjemahannya, penulisannya. Kalau bahasa tidak ada masalah, insya Allah, jika Allah menghendaki selesai. Nah, kalau kita terjemahan, kalau insya Allah ya keliru. Itu nama insya'u Allah, menciptakan Allah. Tapi kita kan insya Allah, betul tidak? Betul. Bagaimana kita mengucapkan di Indonesia? Insya Allah kan? Ada yang mengatakan insya Allah? Ada enggak? Insya Allah. Insya dari ansya'a yunsi'u, insya'un. Membuat, menciptakan. Iya. Insya'u. Melahirkan, membangun. Itu insya'u. Tapi sini insya'a. Apa yang perlu dikritisi? Enggak ada. Atau penulisan ya insya'a disambung Allah, ya intinya karena itu bahasa Indonesia begitu kita menulis, ya enggak ada masalah, itu masalah bahasa ya terjemah. Kalau dengan Inggrisnya apa sya, kita dengan sin itu dengan sy, kalau mungkin bahasa Inggrisnya pakai sh ya silakan, itu kan hanya bahasa, tapi yang inti hakikat maknanya tidak. Makanya dalam hal ini terlampau apa, sebagian terlampau apa namanya itu berlebihan. Padahal saya mengatakan tidak terlalu prinsip ini. Karena maknanya benar insya Allah. Mau menyambung, mau dipisahkan, yang penting artinya insya Allah, bukan insya Allah. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah enggak ada masalah. Ya, insya Allah. Ya kan? Enggak ada masalah insya Allah. Karena ya insya Allah, kita mengatakan insya Allah, bukan insya Allah. Nah, beda kalau kita dalam... Di dalam bahasa Arab kalau disambung semua ya enggak benar. Insya Allah disambung semua ya enggak benar itu. Ya enggak benar itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, seperti itu jawaban saya. Wallahu a'lam, insya Allah enggak ada masalah, insya Allah. Insya Allah. Ya nah, seperti itu. Selanjutnya dari bapak-bapak ada yang bertanya. Iya. Ini dulu gini, Pak. Silakan. Panitia ada mic? Tidak ada, ya langsung saja Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kurang dengar, Pak ya. Dilantangkan sedikit suaranya, Pak. Oh, ada mic sana, iya. Pak. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih, syukran. Saya jawab yang pertama, saya jawab pertanyaan Ustaz tadi tentang masalah orientasi pendidikan masa lalu dengan masa sekarang. Ya, kalau orientasi pendidikan masa lalu itu tentunya mengabdi kepada ilmunya, ya, pengabdian kepada ilmu. Kalau orientasi sekarang mungkin berorientasi pada dunia kerja dan hidup layak, ya. Itu mungkin. Ya. Kemudian saya juga seorang guru. Ya, di tahun 2000 itu masih Menteri Pendidikannya Pak Yahya Muhaimin, kemudian Presidennya Pak B.J. Habibie, tahun 99 sampai tahun 2000 itu ada pembelajaran, konsep pembelajaran keterkaitan dengan IMTAK, ya. Jadi setiap pokok bahasan, setiap bahasan itu ada ada dalil yang mengikuti, ya. Jadi kalau berbicara misalnya tentang alam, itu langsung dicantumkan dalil-dalilnya di situ. Ya. Cuma sayang mungkin karena pergantian menteri, pergantian kebijakan, akhirnya itu tidak berlanjut masalah ya, pembelajaran keterkaitannya dengan IMTAK. Nah. Kemudian yang ketiga pertanyaan saya, Ustaz, mungkin ya saya ingin meminta pengalaman Ustaz, ya, pengalaman Ustaz atau kiat-kiat Ustaz bagaimana mendidik anak, ya, supaya bisa jadi kami jadi mengetahui bagaimana Ustaz mendidik anak. Cuma saya jadi pertanyaan ini, jangan sampai Ustaz masih bujang. Kepala lima, Pak. Ya, baru lima. Oh, baru lima. Ya. Saya sudah dilumbai, saya sudah baru empat. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi, oke, terima kasih begitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya kepada Pak Yusuf ya. Pak Dasrul ya. Oh, bukan ya Pak Dasrul ya. Barakallahu fikum. Ya, tentang apa yang informasi yang beliau sampaikan tadi tentang bagaimana dahulunya ya di kurikulum pendidikan itu berusaha untuk menghubungkan antara iptek yang begitu ya dengan agama tadi, sehingga setiap pembahasan itu dibawakan dalilnya itu yang seharusnya, karena tatkala kita bisa tentang masalah alam, bagaimana ciptaan Allah, kan begitu gunung, tentang bagaimana penciptaan bumi, itu seharusnya harus diperkenalkan, bahwa Al-Quran dijelaskan hal yang seperti itu, ya, alam semesta dan seharusnya, ya, itu harus disampaikan, itu yang seharusnya. Tapi ya seperti yang diutarakan tadi, ada tapinya, ya, kita ini enggak tahu ya, konsep pendidikan kita ini sejak merdeka enggak ada keadaannya konsep yang betul dah baku. Seharusnya yang telah baik itu dikembangkan, jangan dihapus, ya kan begitu. Yang baik ini setiap pergantian berganti konsep. Jadi mulai dari nol lagi. Nah, kapan kita akan maju? Setiap menteri yang naik ingin buat konsep sendiri, tidak mulai dari apa yang telah, yang nilai-nilai positif yang tertanam itu dikembangkan, terus ditingkatkan. Jangan hal-hal yang udah positif yang baik dirubah lagi. Itu sampai kapan kita seperti itu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita. Ada apa ini? Mau kemana di bawah negara ini? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, nah, itu perlu ya dikembalikan hal yang seperti itu. Nah, kendati orientasinya ya tidak sekedarnya memahami iptek saja, tapi menambah iman. Nah, itu iman tentang pengetahuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi seperti itu. Kemudian tentang kalau bertanya tadi ya tentang masalah pendidikan tadi, saya jawab di sini terus terang saja, saya bukan orang yang terbaik dari sekian banyak ya Bapak yang hadir atau para pendengar, tapi kita berusaha, selalu berusaha, dan peran juga ya istri di rumah, ya saya terus terang dengan kadang kesibukan dalam dunia pendidikan atau mengajar dan kuliah kan begitu, terkadang tidak terlampau optimal, tapi ya peran seorang istri di rumah itu sangat penting sekali. Terus kita memantau kerjasama dalam hal ini, ya menyampaikan dan melihat ada kejanggalan-kejanggalan, ya kita nasihati dengan cara yang baik, terus memotivasi anak dalam masalah sholat, ya terus diajak, ini tidak bisa main-main dalam masalah ini, ya diajak terus, kemudian tanamkan nilai-nilai yang baik, diajak kepada mungkin bagaimana tutur kata yang baik, kemudian untuk disiplin dalam masalah sholat, masalah ibadah, baca Quran dan yang lain-lainnya. Samping itu juga masalah pendidikan, ya, mata kuliah umumnya juga perlu, karena mereka belajar dan dalam dunia pendidikan yang seperti itu ya juga dipelajari. Intinya ya masing-masing mungkin mempunyai trik tersendiri dalam ya menggembleng dan juga memandu atau juga menggembleng anak. Tapi yang jelas kita berusaha disertai dengan doa, usaha dengan doa seperti itu, dan kemudian terus berdoa dan hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Ya, jangan putus asa. Terus berusaha sampai kapan? Ya, sampai tidak ada batasnya. Begitu. Nah, ini memang problem kita bersama. Oleh karena itu, mari kita kembali ya. Banyak hal-hal dan hal seperti ini mungkin pengalaman para ustaz yang lain bisa ditanya bagaimana ya. Tapi yang jelas saya secara pribadi tentu yang sangat berperan juga dalam menggembleng anak-anak ya, tentu uminya di rumah kan begitu, memantau dan juga mengevaluasi, dan juga samping juga saya memberikan wejangan dan nasihat. Ya intinya kita harus membangun kerjasama yang baik di dalam membangun atau mendidik anak-anak semua. Nah, itu intinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan dari Pak Dasro tadi sesuai dengan pertanyaan juga dari rekan kita di radio kita Madiun tentang bagaimana peran seorang bapak dalam mendidik anak yang sebagian besar tersibukkan untuk mencari nafkah, apakah cukup dididik oleh seorang ibu, dan bagaimana, karena kami pernah mendengar ibumu adalah madrasah pertamamu. Iya. Ya, nah untuk selanjutnya kita mengambil pertanyaan dari saudara-saudara kita yang ada di Salatiga melalui radio Bahana Suara Sunnah FM Salatiga. Pertanyaannya, Ustaz mohon nasihatnya. Keluarga kami alhamdulillah bisa dikatakan punya kelebihan dari sisi dunia dibandingkan orang-orang di lingkungan kami, tapi bukan membuat kami makin tenteram. Kami iri melihat tetangga punya waktu untuk kegiatan-kegiatan agama, sementara kami belum bisa karena terpancang waktu dari kegiatan kerja kami. Mohon nasihatnya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya berdoa dan memohon kepada Allah, semoga kita yang hadir dan juga para pendengar di mana saja berada diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, ketenangan batin, ketenteraman jiwa, dan kita dimuliakan dengan ilmu, terus ditambah ya oleh Allah kecintaan kita kepada ilmu dan agama ini, sehingga kita juga diberi kesempatan untuk bisa mengevaluasi diri. Naam, mana kekurangan dan kelebihan, kekurangan dilengkapi, kelebihan ditinggalkan. Nah begitu. Dan alhamdulillah pada dasarnya yang bertanya atau saudara atau ibu yang bertanya itu pada dasarnya alhamdulillah diberi taufik oleh Allah, sehingga masih bisa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Ya, dengan kondisi yang seperti itu alhamdulillah Allah berikan ya dari sisi duniawi ya kelapangan rezeki alhamdulillah mudahkan. Tapi karena kesibukan dia mencari nafkah yang seperti itu sehingga tidak sempat untuk mengkaji dan menggali ilmu agama sebagaimana tetangganya yang mungkin sederhana dalam kehidupannya. Nah, berarti ada hal yang perlu, kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau telah kecukupan yang Allah berikan, ya maka disinilah waktu kita sekarang untuk juga mungkin kalau seandainya kesibukan atau kita punya usaha sendiri, kalau seandainya mungkin selama ini pergi pagi pulang sore kan begitu banting tulang dan telah Allah berikan kecukupan, ya sekarang dibatasi, dikurangi, karena dunia yang kita dapatkan ternyata tidak membawa kepada apa, ketenangan. Maka jadikan dunia tersebut sebagai sarana untuk membawa ketenangan kita, manfaatkan. Tidak bisa hadir seperti itu, mungkin manfaatkan bisa berimpak bersedekah. Tidak bisa kita langsung majelis ilmu, bisa mendengar, beri sarana ya, disediakan sarana di rumah untuk bisa mungkin mengikuti ya kajian-kajian, mendengar seperti radio atau mungkin sekarang alhamdulillah media dakwah, televisi dakwah kan begitu. Kemudian memberikan fasilitas kepada kita keluarga untuk di rumah bisa meliput hal-hal yang seperti itu. Jadi alhamdulillah, jangan kita berputus asa. Tidak bisa mungkin langsung hadir dalam majelis pendidikan atau majelis ilmu, alhamdulillah sarana yang lain ada bisa untuk diikuti, menambah keilmuan kita. Yang intinya kemauan kita. Ingin kita ingin menjadi lebih baik, ingin merubah perilaku dan sikap kita, ya, itu ya dengan ilmu tadi. Nah, ini yang harus dilakukan. Alhamdulillah, yang bertanya dalam kebaikan, manfaatkan harta tersebut untuk menambah kebaikan, berimpak, bersedekah, ya begitu. Dan juga alangkah baiknya berbagi ilmu dengan juga tetangga. Kalau kita tidak sempat pergi, tetangga bisa pergi tanya. Akhil Karim, tadi yang antum pergi majlisimu, alhamdulillah bisa, tidak sempat ini. Lalu apa tadi yang bisa antum dengar, mungkin berikan kepada saya. Itu yang harus dilakukan. Dulu para sahabat juga seperti itu. Ya. Umar dengan juga tetangganya juga apa? Bergantian. Hari ini enggak bisa, mungkin dia tetangganya pergi dan nanti tanya, apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, seperti itu, besok Umar yang pergi, tetangganya bertanya. Nah, itu harus dihidupkan. Alhamdulillah, ya, kita bertetangga, tidak hidup sendirian. Maka terus bangun hubungan yang harmonis seperti itu dan tetangga, apalagi ya dari mungkin sisi dunia kita mungkin bisa memberi dia, dari sisi keilmuan dia bisa memberi kita. Nah, ini yang harus dilakukan. Keduanya insyaallah dalam kebaikan insyaallah. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir kita ambil dari pesan singkat yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tontonan dan membudayakan kebiasaan orang kafir adalah bentuk mengyahudikan dan menasronikan anak? Dan bagaimana dengan fenomena siswi SMP dan SMA yang mohon maaf di sini dituliskan mulai terkena penyakit HIV atau jadi panggilan om-om? Dan mohon kiatnya Ustaz agar kami sebagai pengajar bisa mendidik siswi-siswi kami dan berubah akhlaknya ke yang lebih baik. Iya. Tadi masalah apa, tontonan apa? Apakah bentuk menyahudikan dan menasaran? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang sekarang ini kita menghadapi ya tantangan atau mungkin problem dan dalam dunia pendidikan. Ya, banyak media-media yang merusak ya anak didik kita, tontonan-tontonan yang baik televisi, baik dunia sosial, macam-macam kan begitu. Atau juga terkadang game yang menyibukkan anak-anak kita, ya di sana juga diselipkan auzubillah ya gambar-gambar yang menjurus kepada hal-hal yang negatif dan seterusnya. Itu memang tantangan kita dan perlu diwaspadai. Kalaupun anak itu ya diberi tontonan untuk refreshing, dia itu harus dikontrol apa yang harus ditonton. Kalaupun film-film kartun yang itu berwarna nuansa pendidikan, menanamkan kejujuran, insyaallah sebagai refreshing mereka, insyaallah tidak apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang menjurus kepada hal yang negatif seperti itu, ya, yang menanamkan budaya-budaya orang kafir atau mungkin keyakinan-keyakinan yang menyimpang, nah ini perlu dilarang. Kita harus tegas dalam hal itu. Jangan kesempatan. Sebab kalau terbiasa dengan seperti itu akan sedikit demi sedikit akan mengkoroti akidah, keyakinan anak kita. Nah, seperti itu. Maka tentunya tidak semerta-merta ya kalau kita menonton atau mungkin memberikan tontonan yang budaya orang kafir tersebut dengan sendirinya anak itu spontanitas menjadi seperti tidak, tapi dengan perjalanan waktu itu akan berbahaya. Oleh karena itu termasuk juga dalam hal ini hal-hal yang terlarang tatkala kita membudayakan atau tradisi yang seperti itu. Ini termasuk ya ke dalam ya la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Kalian akan mengikuti budaya-budaya orang-orang yang sebelum kalian. Nah, ini jelas terlarang seperti itu. Ya, terlarang seperti itu. Ada alhamdulillah kartun-kartun yang Islami yang mungkin bisa menjadi tontonan anak kita yang itu mengandung nuansa pendidikan, yang mendidik, baca doa-doa yang pendek kan begitu, bagaimana akhlak yang mulia, bakti pada orang tua, itu insyaallah ada. Ya, alhamdulillah hal seperti itu harus ditontonkan. Nah, demikian. Kita khawatir termasuk ke dalam apa yang disampaikan Nabi, fa innahu yuhawidani au yunassirani, akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Karena lambat laun, kendati dia tidak berubah agamanya, tapi tertanam dalam pemikirannya apa? Budaya-budaya orang-orang kafir yang seperti itu. Nah, ini sangat dikhawatirkan. Kemudian masalah tadi, masalah siswi SMP. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, siswi SMP dan ya ini yang sangat kita ya bersedih dan juga prihatin bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Ya. kalau itu SMP ya, bukan SMA ya. Nah, kalau dengan SMP, ya siswa SMP terjadi yang seperti itu, yaitu sebagai indikator pada kita begitu terjadinya apa kerusakan dalam pendidikan kita, pergaulan bebas. Ya, makanya disinilah bahaya dari pendidikan yang mencampur antara lawan jenis tadi. Dan kebebasan dalam, apalagi dunia sekarang, dunia maya, dunia sosial, dan dengan lewat handphone, lewat bermacam media sosial, WhatsApp, Facebook, dan curhat dalam media-media seperti itu, tanpa ada kontrol, tanpa ada iman, tanpa ada akhlak yang mulia, apa yang terjadi? Nassallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bahu-membahu. Dan dalam hal ini dunia harus, pemerintah harus tegas. Kalau ingin menginginkan negara ini akan hancur, generasi ini akan hancur ya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau di sekarang, maka harus tegas dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan di rumah, kesadaran orang tua untuk memantau anak-anak mereka. Dan juga kita telah seharusnya menjadikan apa? Pelajaran bagi kita. Ternyata sistem pendidikan yang mencampur adukan antar lawan jenis itu ternyata tidak banyak membawa kepada apa? Kebaikan, bahkan kerusakan moral, akhlak, pergaulan bebas. Cukup bagi kita. Ternyata Islam itu adalah konsep yang luar biasa, ya, memisahkan antar lawan jenis. Ya, itu harus perhatikan. Maka berusaha kita seperti itu. Ya, jangan ikut-ikutan dalam ya juga kebanyakan dari konsep dikembangkan. Maka sangat memprihatinkan sekali dengan kondisi sekarang ini. Kita melihat ya anak-anak siswa-siswi ya kan, itu SMP kan begitu. Kalau udah pulang itu berduaan ya, duduk mereka itu di sepeda motor itu kayak apa? Lebih mesra dari pasutri, pasangan suami istri kan begitu. Itu baru anak SMP. Dan obrolan mereka dalam WhatsApp-nya, Facebook-nya itu bukan obrolan orang-orang kecil lagi begitu. Yang telah menyelami dunia yang hitam itu ya kan. Itu bayangkan, apa yang akan terjadi? Apalagi mungkin SMA-nya, apalagi mungkin tingkat mahasiswanya, wallahu a'lam. Nah, disinilah kita harus kembali untuk menanamkan pendidikan yang Islami dan konsep Islam yang sungguh tersebut. Tanamkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Dan itulah yang akan membentengi anak didik kita dari terjerumus ke dalam dunia-dunia pendidikan yang hitam kelam yang seperti itu. Na'am, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wallahu a'lam.